Sometimes when the world's not on your side. Pendengar, perbincangan serius dikemas dalam suasana santai bersama para pakar di bidangnya. Hadir untuk Anda dalam Bincang RDS. Selamat mengikuti. At the mountain so high, through the tears in your eyes. أطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dari kawasan siarah Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107.7 RDS FM Solo, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, pendengar di Solo dan sekitarnya, mohon maaf tadi ya, ada sedikit gangguan sehingga barangkali radionya mati di tempat Anda ya. Tidak bisa mendengar, tidak bisa menyimak siaran kami tadi beberapa menit. Tapi ini insya Allah, alhamdulillah sudah bisa mancar lagi dan masuk ke dalam ruang dengar Anda. Masuk ke dalam kamar-kamar Anda, masuk ke dalam ruangan-ruangan Anda. Untuk kita bersama mengaji, untuk kita bersama mendengar dan menyimak kajian-kajian keislaman kita. Baik pendengar, pagi ini kita berjumpa dalam program Bincang RDS, kajian keluarga. Dan tentu saja bersama Ustaz Tri Asmoro Kurniawan yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek ya tadi ya? Lumayan. Lumayan ya. Karena baru datang pagi. Pagi malam. Setengah sembilan tadi baru datang. Setengah sembilan pagi nih? Langsung ke sini. Jos, Marco Jos. Top, Marco top. Yes, Marco yes. Ya. Apa artinya? Dari T manggung. Ya, di sana manggung juga tadi. Enggak. Lepas. Mertua berangkat naik oh haji. Berangkat ya. Oke, berarti kalau Temanggung itu Jawa Timur ya, berarti Jawa Barat. Jawa Barat. Gimana sih antum? Penyiar kita enggak paham. Oke, enggak paham. Ini gak sedang enggak fit juga ini nampaknya. Kayak digebuki ini. Baik, Tad, pagi ini kita membahas apa ini, Tad? Hari ini kita akan membahas tentang nafkah batin. Nafkah batin. Beda dengan nafkah lahir ya. Ya beda lah lahir beda, dan batin ya. Juga beda. Dulu kita sudah pernah membahas nafkah lahir. Ya nafkah secara umum nafkah bukan nafkah lahir, lahir ya. Sekarang nafkah batin. Senyum itu nafkah lahir apa batin? Tak? Batin. Batin. Membelah itu juga nafkah batin. Melihat nafkah batin. Tapi nggak tahu nanti nafkah batinnya seperti apa ini. Silahkan sebagai mukadimahnya dulu, Tad. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio dakwah syariah yang dimulakan oleh Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan di acara kita ini. Kita coba lanjutkan kembali dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang nafkah batin, karena memang dalam kehidupan ini ada kebutuhan-kebutuhan non materi. Kebutuhan-kebutuhan non materi. Jadi tidak selesai hanya dengan memberikan pakaian, memberikan makanan, memberikan tempat tinggal. Tidak segera cukup itu. Tetapi ada kebutuhan-kebutuhan batin yang memang seperti tujuan utama dari pernikahan litas kunu ilaiha, agar kamu merasa tentram bersamanya. Maka hal-hal yang mengarah kepada bagaimana mendapatkan ketentraman batin inilah yang mestinya menjadi perhatian kedua belah pihak. Apabila kebutuhan-kebutuhan batin atau kebutuhan non-materi ini tidak tercukupi, maka akan menimbulkan rasa lapar juga. Karena bagaimanapun secara fitrah kita memang membutuhkannya, dan ketika tidak terpenuhi akan membuat kita oleng dan membuat kita mencari-cari pemenuhan. Ya, itu akan memberikan sinyal kepada diri kita bahwa kita akan segera mencari pemenuhan dari kebutuhan tersebut. Nah, dalam hal ini maka Islam mengatur agar pemenuhan kebutuhan-kebutuhan batin itu terjaga, ya, sehingga dalam hal menciptakan keseimbangan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami dan apa yang dilakukan seorang istri, demikian juga sebaliknya, itu akan membuat kedua belah pihak mendapatkan nutrisi bernama pemenuhan kebutuhan batin ini. Nah, dalam hal ini para suami terutama karena dialah yang berkewajiban memberikan nafkah, jangan sampai melupakan bahwa istrinya bukan hanya membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan sebagai kebutuhan-kebutuhan material, tapi juga membutuhkan perkataan yang baik, wajah yang ceria, senyum yang manis, sentuhan yang lembut, ciuman yang mesra, pergaulan yang ma'ruf, yang penuh dengan kasih sayang, belayan yang menggetarkan dan menyenangkan hati, serta hal-hal yang bisa menghilangkan kegundahan dalam batin pasangan kita atau istri kita. Allah berfirman, "Ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Dan bergaulah kepada istri-istri kalian secara ma'ruf, secara patut, fa in karihtumuhunna, seandainya kalian membenci mereka, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, bisa jadi dalam hal yang kalian benci itu di dalamnya Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Jadi kadang-kadang secara manusiawi kita melihat sesuatu dan kita tidak suka, dan karena tidak suka kita membencinya. Tetapi sebenarnya dalam hal-hal yang kita benci itu tersedia kebaikan-kebaikan yang banyak. Ada rahasia di balik itu berupa kebaikan-kebaikan yang banyak bagi diri kita. Karena itu maka jangan cepat-cepat memutuskan untuk membenci sesuatu, atau jangan cepat-cepat memutuskan untuk mencintai sesuatu, karena bisa jadi apa yang kita cintai pun sebenarnya mengandung keburukan-keburukan bagi kita. Dalam konteks ini maka alal muslim ayyakuna latifan fi mu'amalati zaujatihi, setiap seorang muslim terutama suami gitu ya, wajib bersikap lemah lembut dalam hal mempergauli istrinya. Jadi dalam bergaul sehari-hari dengan istrinya, wajib bagi dia untuk bersikap lembut. Rahiman fi muhawalat islahiha wa taqwimiha, dia bersikap sayang, kasih sayang dalam upaya-upaya untuk memperbaiki istrinya dan meluruskan istrinya itu. Wa lastaddu fi hadza taqwim hatta la yahduts ma la tuhmadun qabahu, dan janganlah sampai dia bersikap keras atau kasar dalam upaya meluruskan istrinya sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibatnya. Nah, dalam hal ini ada beberapa yang kita fahami, karena sebagaimana laki-laki gitu ya, wanita juga sama sih sebenarnya, mereka juga berhasrat kepada laki-laki sebagaimana laki-laki juga berhasrat kepada perempuan. Dan karena tujuan menikah itu salah satunya adalah menjaga pelakunya dari perbuatan-perbuatan hewani yang bertentangan dengan fitrah luhur manusia, maka ketika kebutuhan ini terpenuhi, maka akan terjadilah apa yang kita sebut sebagai sakinah mawaddah warahmah itu. Karena itu apabila kita mengharapkan keluarga kita menjadi keluarga yang baik, kita harus tahu bahwa walahuna mithlu adi alaihina bil ma'ruf, dan bagi istri itu ada sejumlah hak yang sebanding dengan kewajiban yang mereka pikul. Jadi istri berkewajiban memikul serangkaian kewajiban seperti mentaati suami, melayani suami, kemudian setia kepada suaminya gitu ya. Tetapi dalam konteks yang lain, seorang istri juga berhak mendapatkan balasan yang seimbang atas pelayanan atau ketaatan yang diberikan itu. Nah, di antara hal-hal yang bisa kita kaji di dalam syariat Islam berkenaan dengan kewajiban yang seimbang itu, misalnya yang pertama adalah apabila seorang istri dilarang untuk menolak ajakan suaminya dan dilarang untuk saum sunnah tanpa izin suaminya seperti yang selama ini kita bahas, hal itu sebenarnya untuk menjaga suami agar ketika suami ingin mendapatkan ketentraman hati, dia masuk ke rumah, dan hal itu berhubungan dengan seksualitas. Islam memberikan anjuran kepada para istri untuk mengiyakan ajakan suaminya itu. Dan ketika puasa sunnah itu menghasilkan aroma mulut yang tidak sedap, atau mungkin membuat suami ingin makan tidak bisa ditemani, maka ketika akan puasa sunnah istri izin dulu agar hak suami untuk mendapatkan ketenangan itu ada dalam keluarga. Maka sebenarnya demikian juga dengan istri. Ya, istri juga berhak mendapatkan muasyarah bil ma'ruf tadi, mendapatkan pergaulan yang baik. Maka dalam hal ini para suami jangan hanya bicara tentang haknya, tetapi juga bicara tentang kewajibannya. Kamu berhak untuk mendapatkan senyum yang manis, pelayanan yang tulus, sebagaimana istrimu juga berhak mendapatkan seperti itu. Dan di antara konsekuensinya adalah memberikan hak kenikmatan dalam kehidupan pernikahan itu. Apabila suami ingin mendatangi istrinya, dia dianjurkan untuk melakukan perjumpaan sebagai pemanasan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri secara seksual secara seimbang. Jadi kesannya bukan istri hanya sebagai tempat pelampiasan atau penyaluran saja, tapi dia memang partner ya. Memang dia adalah pasangan untuk mendapatkan kesenangan bersama-sama. Maka dalam hal ini seorang suami dianjurkan untuk melakukan perjumpaan lebih dulu sebelum melakukan persetubuhan. Kemudian ketika seorang suami hendak mengulangi persetubuhannya misalnya, maka dia dianjurkan untuk berwudu atau mandi. Alasannya karena wudu atau mandi memberikan kekuatan baru, karena bagaimanapun kekuatan suami sudah menurun. Dan ketika dia mengulangi kembali kegiatan itu, dia disunahkan untuk mengambil wudu atau mandi itu untuk memberikan yang terbaik kepada istrinya, karena dia berhak mendapatkan itu. Termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan batin istri adalah apa yang disebutkan oleh para fuqaha terkait dengan azal. Azal atau membuang sperma di luar rahim gitu ya. Para ulama menyatakan bahwa hal ini dibolehkan. Azal dibolehkan sebagai alternatif keluarga berencana ya yang alami. Karena memang ada dalil-dalil yang membolehkannya. Namun para ulama menetapkan bahwa salah satu syarat bolehnya itu adalah istri mengizinkan hal itu. Kenapa? Karena istri berhak mendapatkan kenikmatan, dan ketika azal terjadi, artinya seorang suami membuang spermanya di luar rahim, itu akan mengurangi kenikmatan istrinya, gitu loh. Begitu seterusnya. Demikian juga nanti di dalam Islam ada ilak. Ilak itu adalah sumpahnya seorang suami yang tidak akan menggauli istrinya, ya. Islam melarang hal itu dan menetapkan bahwa temponya hanya selama 4 bulan. Dan apabila setelah selesai 4 bulan itu, maka dia harus memilih salah satu di antara dua pilihan. Yaitu menggauli istrinya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan batin itu, atau mentalaknya atau menceraikannya. Karena ketika dua pilihan tidak dilakukan, jadi dia tidak menceraikan istrinya, tapi dia juga tidak menggauli istrinya, maka ini akan membuat batin istri tersiksa, ya. Nah, karena itu maka ini kita perlu fahami sebagai perhatian Islam terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam masalah nafkah batin itu. Selanjutnya adalah ketika mau melakukan hubungan suami istri misalnya, maka Islam memperbolehkan melakukannya dalam posisi apapun yang mereka inginkan selama bercocok tanamnya memang di tempatnya gitulah. Dan batasan-batasannya nanti seperti yang kita fahami bahwa tidak boleh ketika istri dalam keadaan haid, atau tidak boleh dari tempat atau dari arah yang memang tidak menjadi tempatnya. Nanti akan kita bahas sendiri ketika dalam kondisi of air. Kemudian dengan alasan untuk ibadah, puasa, sholat malam, pengajian, atau alasan-alasan sibuk yang lainnya, seorang suami juga dilarang kalau dia tidak memenuhi hak istrinya. Ya, jadi dia punya hak, matanya punya hak, telinganya punya hak, hidungnya punya hak, sebagaimana juga istrinya punya hak. Dan karena itu kita diperintahkan untuk memenuhi hak pada masing-masing pihak yang berhak atas haknya itu sendiri. Nah, misalnya ketika seorang suami tidak mampu melakukan hubungan badan misalnya karena sakit atau karena yang lainnya, maka istri memiliki hak untuk mengajukan khuluq atau meminta cerai, sebab dalam kondisi ini hak istri tidak terpenuhi oleh suaminya. Dia boleh memilih gitu loh, kalau dia memang tidak kuat menjalani kehidupan sebagai istri yang tidak bisa mendapatkan kenikmatan ini, dia berhak untuk mengambil khuluq atau meminta cerai karena haknya tidak terpenuhi dari istrinya itu. Di dalam buku-buku fikih disebutkan pembahasan tentang aib-aib yang karenanya pernikahan difasakh atau dibatalkan. Salah satu yang bisa menjadi alasan faskhun nikah bil unnah yaitu dibatalnya pernikahan karena suami adalah seorang yang impoten. Ya, diriwayatkan dari Umar dan beberapa sahabat bahwa mereka memberikan tempo 1 tahun bagi seorang suami yang impoten untuk melakukan proses penyembuhan diri, dan bila selama itu masih belum bisa, maka istrinya berhak untuk meminta pisah darinya. apa yang kita bahas di atas ini para pendengar adalah merupakan perhatian Islam untuk memberikan hak kepada istri, terutama hak nafkah batin, karena dalam hal ini itu yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan batinnya. Di atas manusia biasa punya sisi lahir, punya sisi batin, dan pemenuhan ini yang akan menjaga ketentraman hati sebagaimana menjadi salah satu tujuan pernikahan. Sehingga dalam hal ini kita tidak bisa hanya bicara kepada nafkah lahir saja tanpa peduli kepada nafkah batin. Padahal kadang-kadang yang sering terjadi dalam acara kita itu nafkah lahir saja kadang-kadang tidak terpenuhi, apalagi batinnya. Atau yang agak mending batinnya terpenuhi tapi nafkah lahirnya tidak, gitulah. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang serius dalam berislam sehingga ajaran-ajaran yang kita fahami dari agama kita ini betul-betul menjadi panduan kita dalam menjalani kehidupan kita secara baik. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat untuk prolognya. Okay. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab kepada Mas Arief. Saya kembalikan waktu. Baik, ini kita harus sampai jam 10 kalau kayak ini ya. Oke, pendengar. Ada banyak SMS yang sudah masuk, coba nanti akan saya bacakan. Dan Anda silakan bergabung di 765-1818 atau jadi 081-226-1707. Kesempatan pertama saya berikan dulu aja kepada yang di telepon ya. Oke, yang di oke, ada siapa Mas? Di 765-1818 sudah ada yang bergabung. Coba kita akan menyapanya terlebih dahulu. Ada Ibu dari hamba Allah. Assalamualaikum. Iya, salam. Iya, di bumi Allah ini mestinya. Iya. Mau tanya Ustaz. Iya, silakan. Titipan pertanyaan. Kok nitip sih? Ya, saudara saya itu udah nikah perempuan. Sedangkan pertama, anak pertama itu dia cara kerjanya, suaminya itu pelan gitu. Nah, saudara saya itu nggak sabar lah sistem kerja gitu. Padahal dia itu usahanya di jualan makanan. Padahal itu kan perlu kecepatan ya cara kerjanya gitu. Nah, sampai sekarang itu dia masih cara kerjanya pelan terus. Sudah diberi nasihat, tetap kayak gitu. Pelan gitu ya. Terus pernah, ya pelan istilahnya gitu. Nah, suatu saat ada sesuatu yang harus dikerjakan segera, tapi dia itu nggak mau mengerjakan segera, padahal itu penting. Nah, pernah menyuruh orang, tapi dia nggak terima gitu. Kalau didahului orang lain gitu. Nah, setiap lalu dinasihati terus, tapi suaminya itu tetap cara kerjanya lelet istilahnya, sampai saudara saya itu kadang emosi, sampai-sampai dia sok tensinya naik turun gitu. Nah, gimana ya agar dia itu bisa bekerja dengan angel dan saling bekerja sama lah suami istri itu. Okay. Gimana ya? Nah, itu aja pertanyaannya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gimana Pak Trito? Langsung jawab. Sebenarnya kalau masing-masing pihak punya niat baik untuk mempertahankan rumah tangganya, masalah tidak terlalu sulit ya. Karena pada dasarnya si istri ini sudah mengenali ritme kerja suaminya yang pelan itu. Jadi sudah tahu gitu loh. Tinggal sekarang mau atau tidak, mau atau tidak istri menerima kekurangan suami di dalam kondisi seperti ini, dan suami juga mengakui bahwa dia memang seperti itu gitu loh. Nah, dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam usaha ini, kemudian mencoba untuk melakukan pembagian-pembagian mana yang kira-kira bisa dikerjakan dengan irama yang lambat dan mana yang memang harus cepat. Kemudian kalau sudah kita bagi-bagi jenis-jenis pekerjaannya, kita posisikan suami pada pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan irama yang lambat itu, ya, sehingga bukan ditempatkan di tempat-tempat yang cepat gitu loh. Setahu saya, kalau satu usaha ini betul-betul sudah mau berkembang, biasanya tidak bisa dilakukan oleh satu orang atau dua orang, mesti banyak yang terlibat, dan kita mencoba untuk menempatkan suami pada tempatnya, pada makomnya, bahwa dia memang di tempat yang artinya gini, secara tidak langsung tempat-tempat yang aman dan sesuai dengan kelambatannya dia itu. Kemudian yang kedua adalah mencoba untuk melokalisir pekerjaan sehingga tidak terlalu banyak yang dilakukan. Dan kalau bisa ini bukan hal yang membutuhkan improvisasi atau hal-hal yang sifatnya cepat harus berubah, tapi mungkin dipilih pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu rutin, berulang-ulang, dan jenisnya tidak banyak gitu loh. Ya, jenisnya tidak banyak, rutin, dan berulang-ulang. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita mencoba untuk membuat semacam SOP atau standar operating procedure. Jadi gimana caranya mengerjakan pekerjaan itu, kemudian kita bikin, kemudian kita buat pelatihannya sehingga 1, 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nanti kalau itu diulang terus berkali-kali, lama-lama tetap akan bisa. Mungkin tidak sangat cepat ya, karena memang suami kita tipenya lambat, tetapi paling tidak kalau dia memang fokus di situ dan berkali-kali melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama berulang-ulang, kemudian tidak terlalu banyak, dibatasi, insya Allah ya tidak sangat cepat, tetapi paling tidak bisa meminimalkan keterlambatan itu. Adapun kalau masalah suami yang agak songol atau kutu atau memang songong, jadi nggak bisa nerima nasihat, itu ya harusnya duduk berdua, mungkin ada pihak ketiga yang dihadirkan untuk memberikan nasihat, untuk memberikan kepada suami bahwa kamu memang bisanya begitu dan yang paling tepat memang di sini posisinya. Kemudian kalaupun kita menghadirkan orang lain, itu untuk kepentingan usaha ini sendiri agar maju. Jadi bukan dalam rangka mendahului kamu sebagai suami. Karena jujur saja sekarang zaman ini memulai sebuah usaha baru itu bukan sesuatu yang sangat mudah ya. Sulit ya. Sulit. Saya Mbah Mitra ini sampai sekarang juga belum rame-rame banget nih. Saya nunggu para pendengar datang nih. Ini juga belum rame banget. Tapi begini maksud saya, kalau memang sudah punya perusahaan yang kita buat dan sudah mulai berkembang diterima konsumen, jangan dihancurkan hanya oleh perasaan-perasaan sentimental atau perasaan-perasaan ketersinggungan yang sifatnya sangat subjektif ya. Jadi hanya permainan antara suami atau istri sehingga ketika mereka bertengkar akan berpengaruh kepada pekerjaan. Pekerjaan harusnya dikerjakan oleh profesional. Nah, kalau memang betul-betul kita sudah mampu, sebaiknya malah suami tidak usah dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan teknis. Posisikan saja sebagai owner, sebagai pemilik. Nah, kita serahkan usaha kita kepada orang-orang yang bisa dipercaya, yang justru akan bisa membuat usaha kita menjadi jauh lebih maju. Itu memang butuh proses, tapi paling tidak kalau kesadaran itu ada, saya yakin ya, memulai usaha itu sekarang tidak mudah. Kalau sudah punya usaha yang punya pelanggan, basic pelanggan atau pelanggan-pelanggan yang bisa diandalkan, jangan sampai itu dihancurkan hanya karena perseteruan suami istri. Mestinya kita bisa profesional. Jadi enggak masukkan usaha-usaha pribadi dalam usaha-usaha kerja gitu. Gitu Ibu ya, yang di Bumi Allah tadi ya. Saya juga baik. Sedang di Bumi Allah loh. Ini di radionya siapa nih? Baik, kita ke SMS sekarang ya. Dari selesai enggak ini nanti ya. Tapi mudah-mudahan selesai. Dari 938. Assalamualaikum Ustaz. Ya, kami menikah baru hampir 3 tahun tadi. Istri mulai merasakan ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Disebabkan karena banyaknya kekurangan pada istri. Istri merasa bersalah pada suami, minder dan tidak percaya diri di hadapan suami. Komunikasi juga kurang berjalan tadi dengan baik. Bagaimana cara mengatasinya Ustaz? Jazakumullah khair Ustaz, dari Uhti di Bumi Allah. Di Bumi Allah juga nih. Silakan. Kalau tidak disebutkan secara spesifik ya sebenarnya enggak agak susah ya memberikan jawaban. Artinya mindernya kenapa? Apa secara fisik memang jauh? Suaminya tampan banget, istrinya jelek banget, misalnya gitu. Atau suaminya dari keluarga yang kaya, istrinya dari miskin. Awal-awal nikah selama sebelum 3 tahun masih bisalah pisah dengan orang tua, tapi sekarang memang mau enggak mau harus kumpul dengan kerabat suami dan itu membuat istri tidak nyaman karena gaya hidupnya berbeda. Atau apa ketidakmampuan dalam mengimbangi suami dalam berbicara atau dalam diskusi atau apa gitu loh. Ya intinya sebenarnya kan pernikahan itu terjadi sebagai seorang muslim, kita percaya Allah yang menakdirkan. Ya bagaimanapun dan keadaan dari pasangan kita, kitalah yang dipilih untuk menemani dia. Baru 3 tahun ini hampir ya. Kalau istri minder, sebaiknya dia justru menumbuhkan perasaan, bukan perasaan minder, perasaan positive thinking bahwa oh aku yang dipilih gitu loh. Oh aku jarak dengan suami kok jauh, tapi kan aku yang dipilih untuk menjadi istrinya gitu loh. Mesti minder. Nah, setelah itu kemudian mencoba untuk ngobrol dengan suami, kemudian memetakan persoalan, "Mas, mungkin aku tidak bisa menjadi seperti yang kau inginkan, tapi mendekatilah gitu loh. Nah, kira-kira kalau untuk menjadi istri yang kau inginkan ini butuh apa-apa dan aku apa yang belum aku punya, kemudian bantu aku untuk bisa mempunyai itu, gitu loh. Beri aku kesempatan untuk berkembang, bimbing aku untuk melalui proses-proses perbaikan itu, kursuskan aku ke masak kalau aku gak bisa masak, kursuskan aku ke tata rias kalau aku pengen tampil cantik depanmu, kursuskan aku untuk mengikuti kuliah-kuliah yang mungkin membuat aku menjadi semakin pinter. Saya pikir selama dari suami tidak ada penolakan-penolakan, rasa minder itu bisa justru menjadi pemicu kita untuk menjadi lebih baik. Kalau saya pikir seperti itu malahan. Jadi tugas suami juga kayak gini. Oh iya, iya. Hmm. Tadi kan tidak disampaikan suaminya itu yang minder kan istrinya gitu loh. Jangan-jangan suaminya tidak mempersoalkan gitu kan. Jangan-jangan suami ini ya, ini hanya si istri saja yang merasa. Nah, makanya ya. Saya bilang jangan-jangan suami tidak begitu, tidak mempersoalkan. Istri mulai merasa tidak nyamanan. Oke, 161 silang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair atas tausiahnya di Soba kemarin. Apa Soba? Solo Baru. Oh iya, kemarin saya ikut pengajian di sana ya. Oke. Suami saya sekarang kalau jalan mau digandeng. Alhamdulillah. Dulu dipegang tangannya aja gak mau. Katanya gak boleh mengembar kemesraan di depan umum. Iya, gitu ya. Yang penting bukan kemesraan yang... Artinya kalau sekedar gandengan seperti kita mau nyebrang jalan itu kan wajar kalau kita menyelamatkan anak dan istri. Jadi bukan rangkul-rangkulan yang sampai kesannya romantis, enggak, sekedar katanya bolehnya hanya perlindungan di rumah. Gitu. Terus pertanyaan ini, kapan-kapan ngisi lagi tadi sobanya, Pak? Ibu-ibunya banyak yang cocok ya, Tat nih. Sayanya enggak cocok di soba. Kenapa enggak cocok, Tat? Kebetulan sebenarnya waktu itu ada jadwal pengajian yang lain gitu ya, tapi karena saya mencoba untuk variasi, oke lah saya ngambil kesempatan yang baru. Saya sebenarnya sudah punya jadwal rutin sendiri pada hari itu. Iya, setelahnya ini suka variasi masalahnya ya. Apa? Oke, variasi ngisi maksudnya. Iya, betul. Apaan? Dari 1-2. Assalamualaikum Ustaz. Salat Jumat itu wajib gak? Masalah ini apa namanya? Oke. Ini fikih ya, ke fikih aja ya hari Sabtu ya ke Ustaz Badru. Ya. Baik, kemudian selanjutnya 1-8. Assalamualaikum Ustaz Tri dan Mas Ngarib, kompak selalu ya. Semoga Allah SWT meneguhkan keistiqomahan di jalan dakwah ini. Amin. Ustaz, saya nikah sudah 7 tahun nih, Tat. Dulu sering sekali bertengkar, tetapi sering bertambahnya usia, keharmonisan semakin berkah. Terus gini, Tat. Saya ini wanita yang cengeng, Ustaz. Mudah sekali menangis, sakit hati dikit dah bleweran. Bleweran, Tat, air mata ini. Udah berusaha membendung, tapi tetap aja jebol. Ya, karena enggak pakai ini sih. Gimana, Tat, agar saya enggak mudah menangis? Ya jangan nangis. Kemarin saya nulis di Arisalah berkenaan dengan nangis-nangis itu air apa? Mata maksud saya begini, saya kadang-kadang malah rindu jadi orang yang gampang nangis ya. Karena air mata ini di satu sisi bisa menjadi pertanda bahwa hati kita itu masih hidup gitu. Hati kita itu masih hidup. Nah, karena hati kita itu masih hidup, maka dalam hal-hal yang membutuhkan pencernaan yang lebih dalam, kita memang akan berinteraksi dengan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Dan ketika itu wajar sebenarnya kita menangis, karena menangis itu tanda bahwa hati kita itu lembut gitu loh. Saya menulis itu di Arisala edisi kemarin 2 bulan yang lalu, sehingga saya sendiri kadang-kadang malah pengen jadi orang yang bisa menangis gitu loh. Karena saya pengen hati saya hidup, saya pengen hati saya lembut, saya pengen hati saya bisa melihat tanda-tanda zaman di sekitar saya, dan saya bisa takut kepada Allah karena tanda-tanda itu sudah demikian nyata. Jadi sebenarnya enggak ada masalah juga. Jangankan kok untuk para akhwat ya, untuk para suami pun sebenarnya kalau mau nangis juga enggak apa-apa, asalkan alasannya nangisnya jelas dan di mana nangisnya jelas. Kalau di jalan raya nangis alasannya hanya karena kelilipan lah, itu keterlaluan. Leweran. Jadi sebenarnya sekarang kalau tangisan jenengan itu sebagai pertanda hati yang masih lembut gak ada masalah. Tapi kalau karena kelemahan hati ya perlu dikuatkan. Nah, bagaimana cara menguatkan hati? Ya ini, cobalah untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan ini dengan lapang dada dan secara berkala. Menghadapi masalah itu akan menguatkan kita, meneguhkan kita. Selain kita juga berpikir menangisi sesuatu itu juga nggak ada artinya gitu loh. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi sebelum kita menangis, kita berpikir dulu, ini ditangis juga nggak ada masalah. Anak saya meninggal, saya nangis buat apa gitu ya? Ya nangisnya nangis wajar, nggak sampai harus niyahah menjerit-jerit seperti itu. Nah, ketika kita sudah paham bahwa nangis tidak menyelesaikan masalah, maka nangis hanya menjadi ekspresi kehilangan ekspresi bahwa kita terlibat secara emosional dengan masalah yang kita hadapi, kemudian ekspresi ketakutan kepada Allah, ekspresi kemampuan menangkap pesan-pesan alam yang dikirimkan Allah, nah itu tidak ada masalah, baik-baik saja sebenarnya. Oke, itu ya, jangan nangis lagi Bu ya. Enggak apa-apa, nangis lah, tapi di tempat yang tepat, gitu, dengan irama tepat, dengan irama tepat. Justru cengengesan terus kayak jenengan itu ya menakutkan. Ya. Jadi ya saya berharap hari ini tuh seharusnya kayak gini loh. Nah, makanya saya pengen Mas Arif itu cengengesannya cuma kalau pas sama saya di acara ini, di luar itu nangis lah. Takut gitu kepada Allah gitu loh. Ya Allah. Baik, kemudian 805. Kenapa Mas Eko? Allah Mas Eko cari dan dulu gak dapet-dapet ya. Mas Eko lah, nangisnya Mas Eko itu karena gak dapet-dapet ya, nangis terus sekali dapet sekarang. Dia nolak lah kan, tangis tenang lebih dalam lagi. Kalau enggak dia bikin nangis orang. Itu dia, kenapa hidupnya berkebelah. Jangan bikin nangis orang dan jangan suka nangis lah Mas Eko. Jangan juga suka tertawa, tertawa itu mengeraskan hati you know. Oke. Kemudian 805, Assalamualaikum Ustaz. Soleha ini di, Saiha di Sukarjo. Ustaz, apa saja yang menghalangi hidayah bagi seorang suami yang sejak awal nikah tak mau berkorban sebagai pemimpin yang ngayomi istri sehingga istri yang dicapnya jelek akhlaknya semakin tidak bisa mengontrol emosinya karena selalu merasakan suami hatinya kaku keras sehingga ia tidak bisa membantu. Ada yang apa yang menghalanginya itu saja untuk mencapai hidayah kepada Allah? Banyak yang ibadahnya nggak bagus, banyak maksiat gitu ya. Satu, kebodohan artinya orang yang nggak pernah belajar, nggak pernah mengerti tentang Islam, dia tidak akan bisa menemukan hidayah Islam. Kemudian taklid kepada tokoh atau taklid kepada budaya masyarakat yang tidak melihat baik atau buruk gitu loh, tapi sekedar pokoknya kalau apa yang ada di sekitarnya yang sudah diwariskan dari turun temurun maka itu pasti benar. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang ngomong Pak itu karena dia sering muncul di TV berarti benar tanpa dipertemukan atau dikomparasikan dengan ajaran Islam dari Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kemudian juga hawa nafsu yang dituruti gitu ya. Sehingga ketika dia terbiasa menuruti hawa nafsu, ketika suatu saat apa yang diinginkan nafsu ternyata bertentangan dengan Islam, dia juga tidak berani atau tidak punya kekuatan untuk berpindah gitu loh. Hawa nafsunya kan suka dengan santai, malas kerja. Setelah itu dapat pengajian, suami harus cari uang untuk keluarga. Itu kadang-kadang juga gak bisa menerima gitu ya. Kemudian kerasnya hati gitu ya. Karena banyaknya perbuatan maksiat yang dilakukan, akhirnya hatinya tertutup. Sehingga ketika mendapatkan hidayah, dia tidak mampu menangkap hidayah itu. Banyak sih sebenarnya, tapi itu di antara hal yang terpenting. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, saya harus berhenti sejenak dulu ya. Menuju ke tim berita untuk menyimak informasi apa hari ini, yaitu dalam kilas informasi. 107,7 RDS FM. أقسموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. Oke, pendengar, kita kembali lagi dalam program Bincang Ada Kajian Keluarga Ustaz Rias Morokoniawan, dan kali ini kita membahas terkait dengan nafkah batin gitu ya. Oke, kemudian kita menuju ke telepon. Ada enggak telepon? Tak buka dulu telepon. Kalau ada saya masukkan, kalau enggak ada, kalau saya baca SMS jangan telepon gitu maksudnya. Oke ya, tak buka telepon silakan di 765-1818 yang pengen bertanya langsung kepada Ustaz kita Ustaz Rias Morokoniawan di 765-1818. Ada Pak Seko? Enggak ya? Berarti jangan ganggu SMS. Baik, sekarang di SMS. Assalamualaikum Ustaz. Dari 879 ini Tat, mau tanya Tat, saya itu janda Tat, punya anak 3. Ada 5 orang ikhwan yang mau ngajak menikah, tapi Ustaz, dia sudah punya anak istri usia selisih 15 tahun. Yang saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apa pernikahan saya sah bila istri pertama tidak tahu? Ustaz Sukron atas sarannya Tat, anak di Palur nih Tat. Enggak, itu yang melamar banyak, ada banyak ikhwan. Ada 5 ikhwan yang sudah melamar. Terus? Iya kan? Tetapi ini sudah pada beristri dan beranak itu kan. Yang selisih 15 tahun itu yang mana? Terus yang tak bacakan sekali lagi aja Tat ya. Ya. Saya mau tanya Tat, saya janda punya anak 3. Ya. Oh, ada Akhirnya lima orang, ini S terus orang ya, berarti seorang ya. Ada seorang ekwan. Akhirnya lima ekwan, ini ada-ada saja nulisnya. 15 tahun. Oh, selainnya 15 tahun, yang ditanyakan adalah apa yang dilakukan, pernikahannya sah nggak apabila ini istri pertamanya itu tidak tahu. Gitu, Tad. Kalau tanya sah atau tidak sah, ya sah selama syarat-syarat syarat-syarat pernikahannya terpenuhi. Tetapi kalau Anda mendambakan kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, saya pikir lebih baik kalau istri itu tahu, istri pertamanya beliau tahu gitu ya. Jadi justru ini bisa menjadi semacam alat tawar dari panjenengan, kalau memang mau serius dengan saya terima kasih karena saya janda beranak tiga, masih ada yang mau dengan saya, lebih muda lagi, berontong jagung gitu ya, lebih 15 tahun. Nah, terus kemudian ngomong aja, kalau memang niat saya menikah itu bukan untuk membuat masalah. Bagaimanapun saya datang sebagai orang baru, ekor saya sudah tiga orang anak, ini juga bukan posisi yang nyaman. Kalau begitu saya pengen ketemu dengan istri, ngobrol dari hati ke hati. Karena bagaimanapun nanti setelah saya menikah dengan panjenengan, kita itu kan berbagi suami nih ceritanya gitu ya. Agar kita merasa nyaman menjalani hari-hari, ya sebaiknya harus dibicarakan bareng. Tapi kalau beliau menolak, pertanyaannya sah atau tidak sah? Sah, tetapi saya yakin nanti di belakang banyak masalah gitu saja. Kalau sahnya sah ya, tapi alangkah lebih baiknya ya tahu gitulah. Gitu. Baik, kemudian dari 595, assalamualaikum Ustaz. Kalau suami saya itu tidak suka kalau saya tidak ikut kumpulan ibu-ibu. Pernah saya dimarahi suami saat arisan ibu-ibu, Tat. Saya saat itu sedang menjahit. Bagaimana mensikapi suami seperti itu, Tat? Apakah marahnya suami karena masalah tersebut juga termasuk durhaka kepada suami, Tat, atau mungkin termasuk yang mendapatkan laknat? Jazakumullah khair, Tat. Assalamualaikum. Tergantung ya, kewajiban taat kepada suami itu kan juga kewajiban taat dalam hal-hal yang ma'ruf saja. Kalau perintahnya tidak ma'ruf kan mungkin suatu saat perlu kita bahas judulnya, suamiku maafkan aku tidak mentaatimu, gitu loh. Jadi ada alasan-alasan atau saat-saat di mana seorang suami perintahnya juga tidak bisa saja tidak ditaati. Misalnya ketika suami nyuruh kita beli rokok, suami nyuruh kita datang ke dukun, suami melakukan hubungan minta dari dubur atau pada saat kita sedang haid, itu kan tetap nggak boleh ditaati gitu kan. Nah, dalam hal itu bermaksiat pada Allah. Iya, ketaatan suami itu ada batasannya. Nah, karena itu maka saya pengen tahu dulu ya sebenarnya. Suami melarang ibu kumpul-kumpul dengan ibu-ibu yang lain itu bersifat mutlak seluruhnya. Suami pengen ibu di rumah terus sepanjang waktu, atau sebenarnya yang dilarang suami hanya acara-acara tertentu, misalnya arisan itu kan identik dengan ibu-ibu yang tidak pakai hijab syar'i, identik dengan acara-acara gosip gitu ya. Tapi ketika ibu pengajian ibu-ibu, suami nggak melarang. Nah, ketika itu ya saya setuju-setuju aja dengan suami ibu gitu kan. Tapi karena kalau misalkan yang ibu-ibu tadi yang mungkin banyak yang pakai hijab dan sebagainya dan sebagainya, tapi kalau ibu ini ikut misalnya kemudian mewarnai di situ kan lebih bagus itu tadi. Oh iya, dalam rangka dakwah iya, tapi kan harus bisa mengukur kemampuan diri sendiri juga. Okay. Nah, kalau ternyata suami melarang seluruh kegiatan keluar rumah untuk bertemu dengan perempuan-perempuan yang lain secara mutlak, ya seharusnya suami yang difahamkan bahwa kita punya kebutuhan-kebutuhan alami sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa menghindari fitrah itu. Jadi pada saat-saat tertentu kita tetap ingin kumpul dengan orang-orang lain gitu kan. Nah, cuma bagaimana suami kemudian memberikan bantuan berupa pilihan atas kumpulan-kumpulan perempuan seperti apa yang boleh kita datangi, dan itu pun porsinya jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak bisa mengabaikan kewajiban-kewajiban melayani suami di rumah gitu loh. Tapi kalau ternyata yang dilarang itu hanya pertemuan-pertemuan tertentu karena justru suami peduli pada kita, takut terpengaruh oleh lingkungan yang ada, saya malah acungi jempol pada suami-suami seperti ini. Dia tidak membebaskan secara mutlak istrinya keluar rumah gitu. Oke, enggak hanya satu jempol. Nanti kena dayus gitu ya, kena dayus. Kan dulu kita pernah membahas masalah dayus ya, laki-laki yang tidak punya cemburu, istrinya keluar kemana-mana dibiarkan saja. Enggak bagus, Bu. Justru bagus kalau suami melarang kita kumpul di tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya. Baik. Kemudian ke Yahoo Messenger. Dari Umi di Solo, assalamualaikum Ustaz. Suami Ana itu, suami Ana itu kan kenal dengan seorang akhwat di sebuah jejaring sosial, Tad. Ya, mula-mula mereka hanya membicarakan soal dinul Islam, soal politik Islam dan jihad. Kemudian akhwat tersebut menceritakan tentang keluarganya, suaminya yang terjun ke partai politik. Akhwat tersebut merasa itu adalah sistem kafir. Ketika disampaikan kepada suaminya, suaminya tersebut malah memukul, memaki, bahkan mengatakan cerai. Dan itu terjadi sampai beberapa kali kata cerai. Tetapi suaminya tidak mengakui karena menurut suami dan partainya, kata cerai harus ada saksinya. Akhwat tersebut tetap berkeyakinan telah jatuh talak, bahkan talak tiga, karena diucapkan setiap ia marah dan memukulnya. Suami Ana ingin menolong dia, bahkan ingin menikahinya. Tetapi Ana tidak suka dan tidak ridho itu ya. Oke, Ana tahu mereka telah sama-sama suka dalam kurung simpatik, Tat. Apa yang harus Ana lakukan, Tat? Karena mereka bertemunya kok lewat jalan itu. Sebelumnya Ana tanya pada mereka, katanya cuma teman, tapi mereka bohong. Mereka sudah mengatakan kepada Ana, Ana tetap tidak mau ridho. Mereka bahkan akan menikah walau tanpa keriduan Ana. Gimana Ustaz? Kami menikah sudah 10 tahun nih, Tat. Suami saya itu sangat perhatian sama keluarga. Saya takut kehilangan dia, Tat. Sudah, Tat. Minum dulu saja, Tat. Silakan, Tat. Iya. Menggeh-menggeh. Begini ya. Saya juga harus ingatkan sama ikhwan-ikhwan dan ahwat-ahwat. Kadang-kadang narsis kita itu enggak tersalurkan ketika di forum-forum kajian, akhirnya tersalurkannya di jejaring-jejaring sosial gitu loh. Artinya kalau kita enggak hati-hati, kadang-kadang komentar-komentar kita, update foto kita, update status kita itu bisa menjebak kita untuk mengagumi atau dikagumi orang, dan kadang-kadang kita lupa adab-adab syar'i ya. Karena itu sebenarnya ini sebagai salah satu bukti saja bahwa meskipun awalnya berniat baik, mengingatkan kebaikan, mendakwai, toh ujung-ujungnya juga seperti ini. Akhirnya dua hati bertaut gitu ya. Dua hati bertaut, jatuh cinta, dan kemudian mengabaikan bangunan rumah tangga yang sudah dibangun selama ini. Nah, ini berbahaya sekali gitu. Nah, karena itu maka kalau persoalan si suami, si akhwat itu yang ngomong cerai-cerai-cerai, merasa tidak menceraikan, sebaiknya dibawa ke ustadz yang kompeten lah. Kalau sepanjang yang saya pahami itu sudah jatuh cerai, karena cerai itu mau satu kali, mau dua kali, mau tiga kali, kalau kata cerai itu tanpa saksi sudah jatuh gitu loh. Kemudian kalau soal keinginan suami untuk menikahi dengan perempuan itu, jenengan bisa bicara dulu dengan suami. Artinya alasan menikahi perempuan itu apa gitu loh. Kalau memang nanti panjenengan mau nikah lagi dan saya sebagai istri pertama, sebaiknya tipe-tipe istri yang jenengan nikah itu yang bisa ngomong dengan saya gitu loh. Karena nanti kamu suamiku sekaligus suaminya dia gitu loh. Anak-anak juga, anak-anakku itu bapaknya kamu, anaknya dia nanti juga bapaknya kamu. Dan karena itu menyangkut sekian banyak persoalan dan sekian banyak manusia, maka harusnya jangan tergesa-gesa, harus dibicarakan baik-baik sehingga nanti landingnya itu enak gitu. Nah, karena itu Anda harus mengatakan pada suami, kalau Anda keberatan juga kenapa? Kalau Anda keberatannya dengan perempuan itu, berarti kalau perempuan lain Anda tidak keberatan gitu kan. Tapi kalau Anda keberatan karena pernikahannya sendiri, terlepas dari siapa pun yang nikahi suami, itu masalahnya lain lagi. Dan ini harus didudukkan satu persatu, kenapa dan apa penyebabnya ke mungkin jenengan keberatannya karena cara mereka bertemu gitu ya. Tapi bagaimanapun toh sekarang mereka sudah bertemu, mereka sudah ada hati. Kalau keberatannya panjang hanya soal cara bertemu, wong mereka sudah ketemu. Tapi kalau keberatannya karena pilihan itu perempuannya karakternya berbeda atau hal-hal yang lain yang membuat Anda merasa nanti mungkin suami tidak bisa adil dan macam-macam, tolong dibicarakan di depan. Begini, kalau Anda takut kehilangan suami karena selama ini perhatian pada keluarga, sebenarnya kalaupun suami nikah lagi, minta saja kepada suami syarat bahwa pernikahan dengan dia tidak mengurangi perhatian pada keluarga. Sebenarnya kan begitu, daripada kehilangan gitu loh. Kalau suami menceraikan panjenengan untuk memilih dia, jenengan kehilangan. Tapi kalau jenengan tetap bersuamikan dia, jenengan paling tidak masih mendapatkan perhatian itu. Jadi kalaupun suami maksa-maksa mau nikah, kemudian jenengan tidak bisa menolak itu dan jenengan membutuhkan perhatian suami itu, maka mensyaratkan bahwa setelah menikah nanti jangan sampai perhatian kepada keluarga ini berkurang gitu loh. Nah, itu dia perhatian ya. Oke, sekarang kita ke SMS dulu aja tadi ya. Ke SMS. Kan sudah tadi SMS. Tadi kan Yahoo Messenger yang kita bacakan. Makanya panjang kayak novel. Ah, enggak juga. Nah, sekarang ini ke SMS. Ini hanya ungkapan yang bagus nih. Assalamualaikum Ustaz. Saya menikah dengan suami yang lebih muda usia, Tad. Tapi subhanallah, Tad, saya bahagia. Bahagia, beliau selalu memberi nafkah lahir dan batin yang maksimal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini loh ada basirohnya juga gini loh. Apa namanya ya. Kemudian yang ini Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan suami saya Tad? Dengan suami yang hampir tiap malam minta pada istrinya. Kadang saya tidak memenuhi permintaannya Tad. Apakah saya dosa Tad? Karena anak saya yang kecil baru 2 tahun kadang minta lek-lekan sampai malam nih Tad. Hingga ketika suami minta, saya dalam kondisi capek banget ini Tad. Jangan lupa Tad. Jawabannya monggo Tad. Saya ikut-ikut Tad. Monggo. Kalau suami minta ya dengan sanggup memenuhi itu jauh lebih baik. Karena berarti libido suami tinggi ya. Nah, terus kemudian kalau soalnya itu gini. Jenengan memang capek atau capek karena melihara si kecil. Atau takut karena nanti mau hamil lagi gitu loh. Atau karena sesungguhnya memang capek karena kegiatan-kegiatan harian rumah tangga. Diperjelas di hari ini. Nah, harus diperjelas. Jadi kalau ternyata dengan capeknya itu dengan kegiatan-kegiatan rumah tangga, berarti ini nanti sifatnya agak permanen gitu loh. Maksudnya? Nah, maksudnya gini, kalau itu memang capeknya karena kegiatan harian yang dilakukan, itu akan sering terjadi karena tiap hari memang melakukan itu. Nah, karena itu maka yang perlu dibicarakan suami adalah misalnya mau seminggu mau berapa kali gitu loh, jangan tiap hari karena saya nanti takutnya ketika siang ketiduran terus karena malamnya capek pekerjaan rumah tangga jadi kacau, nanti kalau kacau pulang-pulang belum selesai malah marah lagi kan gitu. Tapi kalau jenengan tidak mau melayaninya karena takut punya anak lagi, jadi persoalan yang dibahas adalah bagaimana cara mencari cara-cara yang aman agar kedatangan adik berikutnya itu dengan selang-selang waktu yang masuk akal gitu loh. Kalau saya disusui misalnya, bukan karena ingin membatasi jumlah kelahiran. Terus kemudian kalau memang jenengan capeknya itu karena memang ngurusi si kecil yang ngajak lelean malam itu, ini hanya soal pengaturan jadwal saja gitu loh. Kan gak harus pagi hari, gak harus malam hari, kan pagi hari juga bisa gitu loh. Nah kalau Pak Buran katanya sebenarnya bahasanya sih gak minta gitu ya. Suami itu gak minta-minta, tapi bahasanya kan komandan, perintah harusnya. Ya tapi kalau tujuannya itu bersenang-senang kan gak bisa bermain-main sambil merengut karena diperintah gitu loh. Gitu ya. Ya kan tujuannya bersenang-senang, bukan tujuannya masa merengut sih gak enak sama sekali kalau perengut-perengutan. Ayo laksanakan, laksanakan. Ayo itu hati perengut gitu. Pak Buran heng. Kemudian yang ini Tad, assalamualaikum Tad. Saya ini kan ibu rumah tangga Tad. Oh bentar, yang tadi ibu ketika menolak tadi tetap ada dilaknat malaikat itu iya ya? Iya begini, tergantung ya. Kalau sudah di luar porsinya, harusnya dia sudah tidak mampu-mampu betul dan sudah ngomong sama suaminya, suaminya maksa-maksa juga ya. Dia punya pilihan gitu loh. Daripada nanti takut dilaknat malaikat, dia perlu mempertegas pada suami, saya enggak sanggup gitu. USB cari lagi aja. Itu mengamuk dong. Oke, ya gimana caranya lah itu dikomunikasikan ya, baik gitu lah ya. Intinya itu apa tuh, keluarga itu cuma komunikasi efektif. Dari dulu permasalahan-permasalahan bisa diatasi dengan komunikasi efektif. Enak kan sebenarnya ya? Sebenarnya. Benarnya, tapi susah jalaninya. Kadang kita termasuk membuat sulit sesuatu yang mudah, kita mempermudah sesuatu yang memang benar-benar sulit gitu ya. Oke. Mana nanya yang mau kita bacakan tadi ya. Ustaz, saya ibu rumah tangga nih Tad. Penghasilan suami diberikan saya semua dan suami membawa secukupnya. Jika saya ingin bersedekah, jika saya ingin bersedekah, apakah saya harus minta izin suami dulu, Ustaz? Jazakumullah khair, Ustaz. Iya, karena itu harta suami. Kalau misalnya dalam satu bulan, gitu ya, nggak usah minta izin. Ini pokoknya lokasinya ke sini. Nah, nanti pas LPJ di akhir bulan, kayak laporan. Gitu. Begini, kalau itu harta suami semua diserahkan kepada panjenengan, maka itu harta suami, gitu. Tapi kalau suami memberikan kepada panjenengan jatah bulanan, nah, kemudian jenengan bisa ngatur jatah bulanan itu sehingga bisa mendapatkan penghematan-penghematan. Nah, penghematan itu Anda infakkan. Kalau seizin suami jauh lebih baik, memberitahu suami terpuji. Kalau tanpa sepengetahuan suami, selama itu sudah menjadi hak Anda, jangan ada masalah gitu. Tapi kalau secara umum itu harta suami, ya tetap harus seizin suami. Oke, intinya seperti itu. Kemudian alhamdulillah Ustaz dari 007. Wah, ini James Bond ini. Ya cuma sebut. Alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan kami termasuk keluarga yang baik ya Ustaz ya. Kami sudah menikah 6 tahun yang 6 tahun yang lalu dan dikaruniai 2 orang putri. Doakan kami Ustaz, semoga keluarga kami ini menjadi keluarga yang baik sesuai tuntunan tuntunan Islam dan langgeng sampai dunia dan akhirat Ustaz. Ya Allah, ya kabulkanlah doa-doa mereka. Kemudian Ustaz, saya menikah 10 tahun Ustaz. Anaknya 2 Ustaz. Selama ini saya ikut mertua karena untuk punya rumah sendiri belum dikarunia Allah. Saya sebenarnya tidak nyaman Ustaz. Banyak sekali masalah-masalah dalam keluarga mertua saya sehingga saya dan istri ikut terbawa pikiran. Kadang-kadang saya pun saya sering tak sependapat atau cekcok dengan istri. Sebenarnya ortu saya sendiri nyuruh saya pulang ke rumah ortu saya sendiri bersama anak istri gitu ya. Bahkan rumah ortu saya ini sudah hak saya dan diserahkan ke saya. Bagaimana solusinya Ustaz? Syukron. Solusinya putar aja kajian kita berapa minggu yang lalu bahwa istri itu wajib ikut suami, bukan suami wajib ikut istri. Titik. Jadi kalau Anda sudah punya rumah, rumahnya atas Anda sendiri, ngapain Anda ikut mertua? Istri Anda harus dipahamkan bahwa setelah menikah itu istrinya ikut suami, bukan suami ikut istri. Oke. Kecuali pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, karena mungkin mertua tinggal satu-satunya, anaknya anak tunggal istri Anda, terus beliau sudah pikun, gak ada yang ngerawat, itu urusan yang lain. Tapi hukum normalnya, ketika tidak terjadi hal-hal yang membelokkan dari kenormalannya ini adalah istri yang ikut suami. Gitu. Oke deh, kalau begitu. Kemudian dari 574, Assalamualaikum Ustaz. Nafkah batin saya terpenuhi, tapi nafkah lahir dari suami kurang. Oke, tunggali. Dan saya membantu dengan hasilnya sendiri. Kenapa, Tad? Kayak tunggali itu loh. Apakah suami sudah termasuk mencukupi nafkah lahir batin, Tad? Ibu Wahyuni di Sragen. Kalau suami sudah berusaha sesuai dengan kemampuannya dan hasilnya memang segitu, insya Allah dia sudah menjalankan kewajiban. Karena dalam hal ini bukan betapa berapa besarnya penghasilan, tetapi bahwa dia sudah bekerja untuk memenuhi penghasilan itu dengan sekuat tenaga dan hasilnya segitu. Cuma untuk suami-suami yang mungkin hasilnya tidak standar ya, mungkin kalau di kita ada UMR itu suami yang penghasilnya kurang di bawah UMR, maka dia menambahkan nafkah lain, yaitu nafkah batin tadi, nafkah untuk mengayomi keluarga, bagaimana dalam kemiskinan itu mereka tetap istiqomah di jalan Islam. Tetapi kalau ternyata suami penghasilannya sedikit itu karena memang malas bekerja, kemudian kurang tanggung jawab, ya dia dosa karena tidak menanggung nafkah keluarganya. Gitu. Kadapun kalau istri bantu itu urusan yang lain, nah sebenarnya juga bantu bukan pokok. Okay, gitu ya. Tadi ada yang semua uang dikasihkan ke istri gitu kan, nafkah lahir kalau itu ya. Tapi kan enggak dibilang banyak atau sedikit. Semua dikasihkan sedikit ya sama aja. Ya karena ini si Fakih ini bilang suami kan singkatannya semua uang adalah milik istri ya tadi. Ah enggak, itu singkatan ngaco. Ngaco ya. Coba suami kok jadi semua uang pindah istri itu dari mana coba? Ngaco ini Mas. Mungkin akronimnya enggak benar itu. Mas Fakih maksa namanya. Kena akronim wagu gitu bahasanya. Akronim wagu Mas Fakih. Cucur banteng aja. Baik, ini hari ini penyari galak ini bapaknya. Enggak, itu mungkin Mas Wakil sendiri seperti itu. Gitu ya. Dia bikin singkatan atas dirinya sendiri gitu. Karena dia termasuk istri. Ikatan suami takut istri. Bukan inilah. Inilah. Kan dia sendirian. Inilah suami takut istri gitu loh. Istri inilah. Oh enggak. Itulah, bukan inilah. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Saya merasa tidak sempurna dan selalu was-was karena suami mempermasalahkan soal saya yang tidak bisa memberi keturunan yang banyak karena panggul sempit. Dan terusannya mana ini ya? Bentar, Tat. Wah, enggak ada terusannya, Tat. Cuma itu saja, Tat. Oh, ini. Dan suami ingin nikah lagi. Saya sudah berusaha agar lebih bersyukur, tapi kadang saya juga selalu terngiang-ngiang dan membuat sedih. Sekarang saya harus gimana, Tad? Begini, suami minta anak banyak itu hak dia. Sebagaimana kita juga minta hak nafkah itu hak kita. Maksudnya bahwa ketika suami minta anaknya banyak, tapi setelah lahir nggak dinafkahi, ya buat apa? Karena tanggung jawab suami adalah tanggung jawab menafkahi. Itu. Jadi kalau ternyata selama ini panjenengan ditakdirkan Allah anaknya belum banyak, kesejahteraannya gimana gitu loh. Kalau ternyata itu sudah sejahtera lahir maupun batin, secara lahir ya tercukupi, kalau tidak tercukupi secara lahir ya batinnya menerima ikhlas atas takdir Allah, berarti itu kecukupan batin tadi, ya monggo suami mau nikah lagi, mau punya anak lagi, enggak ada masalah. Tapi kalau yang dengan yang ada sekarang itu mengabaikan nafkahnya, mengabaikan pendidikannya, ya alasan pengen punya anak banyak itu kan saya pikir mengada-ada gitu. Karena sebenarnya tanggung jawab memiliki anak bukan sekedar menambah jumlahnya, tapi juga bertanggung jawab atas pendidikannya. Khawatirnya nanti kalau kita punya anak banyak tapi enggak bisa didik, anak-anak itu malah menjadi sumber kesedihan hati kita di dunia ini. Banyak orang tua yang hari ini menjalani hari-hari yang menyedihkan karena salah mendidik anak. Pastikan kalau suami punya, pengen punya anak banyak, dia juga bisa mendidik anak yang banyak itu. Gitu. Nih, punya anak yang banyak, Rasulullah itu suka dengan... Ya, sebagaimana gitu, Rasulullah suka bahwa anak-anak kita jadi anak soleh. Nah, kalau cuma anak banyak toh, tapi nggak jadi soleh, nggak adil dong mengambil hadisnya. Itu namanya gunanya banyak tuh. Anak bebek. Ini sekarang ke yang apa namanya, ke yang tadi ternyata suaminya itu chatting juga nih di Facebook yang tadi ketemu di jejaring sosial tadi lo ya. Afwan, ana suami yang DM tadi di Yahoo Messenger tadi. Memang benar ana salah karena ana ketemu dia lewat FB. Ya, akhwat tersebut trauma karena saat suami pertama dia dijodohkan oleh Ustaz, hasilnya begitu. Dia ingin menemukan suami yang sefikroh. Dia dan sebelum istri tahu kalau akhwat tersebut suka pada ana, ya terjalin komunikasi yang baik. Tapi setelah tahu istri ana selalu meminta dia untuk memutuskan. Ana sudah bilang sama istri bahwa kalaupun ana menikah, ana janji tidak akan mengurangi perhatian ana. Tetapi istri ana selalu menolak, Ustaz. Afwan, Ustaz. Gimana ini, Tat? Nah, ini gaya yang bersambut nih. Bagus nih, bagus. Elektron ini nanti. Enggak, berarti konsultasi online namanya. Kan real time ya. Real time online. Monggo, Tat. Ya kan kalau memang jenengan sudah bisa memastikan kalau hak istri yang pertama tidak akan berkurang, kemudian Anda juga berusaha dengan niat yang tulus bisa menjaga keadilan. Sekarang tinggal mentarbiyah istri gitu loh. Mungkin istri terluka karena selama ini ketika berhubungan dengan akhwat itu tidak ada prasangka apapun bahwa dia akan menjadi madunya gitu loh. Artinya mungkin istri itu lebih bisa menerima kalau madu itu orang yang belum dia kenal. Tapi kalau orang yang selama ini kenal itu kan, jangan-jangan sampai berpikir selama ini dia ngasih-ngasih barang itu karena ingin mendekati saya. Mungkin begitu, padahal bisa jadi kemarin-kemarin datang silaturahmi ngeri barang itu juga tulus sebenarnya. Tapi bisa jadi tafsirkan lain. Nah, sekarang tinggal komunikasi dengan istri yang pertama untuk bisa memahami konsep berpoligami yang baik, dan kemudian juga diskusi-diskusi yang panjang tentang apakah langkah ini yang sebaiknya dilakukan atau tidak. Karena kalau para ulama itu mengajarkan muhasabah qoblal amal, jadi kalau mau melakukan sesuatu tolong dipikir dulu sampai nanti ketemu bahwa saya mampu melakukan ini dengan baik, dengan ikhlas, dan continue dalam jangka panjang sehingga nanti tidak menimbulkan masalah-masalah yang besar di kemudian hari. Tapi kalau hanya sekedar saya suka melakukan, tapi setelah kita lakukan introspeksi diri, kita kayaknya nggak bisa menjaganya dengan kontinu dalam jangka yang panjang, sebaiknya juga tidak perlu dilakukan gitu. Tidak harus dilakukan hal yang kita ingin lakukan, kalau nanti kita tidak bisa menjaga kontinuitas keikhlasannya gitu. Ya. Baik, jadi gitu ya. Bismillah, ini dari 459. Kalau menerima kelebihan pasangan itu mudah, tapi menerima kekurangan pasangan itu tak semudah kata-kata. Prakteknya susah banget, Mas Arif. Gimana, Ustaz? Ya iya, itu sering saya sampaikan di kajian-kajian saya tentang keluarga. Bahkan saya sebut pondasi pertama dalam pernikahan itu adalah menerima kekurangan pasangan. Ya karena sulit itu kita harus belajar. Karena itu banyak faktor yang harus kita perhatikan. Di antaranya begini, saya sulit menerima kekurangan pasangan, tapi bukankah pasangan juga menerima saya yang juga kurang sempurna gitu loh. Nggak adil kalau kita mengatakan saya sudah nerima kamu karena kamu nggak sempurna. Sejujurnya yang kita yang ngomongin itu juga nggak sempurna. Jadi pasangan kita pun dalam hidupnya juga menerima kita yang tidak sempurna itu sebenarnya. Saling belajar gitu loh. Kecuali jenengan sempurna dapat yang tidak sempurna, seolah-olah jenengan berat menjalani hidup ini. Karena jenengan yang sempurna itu belajar rumah yang tidak sempurna. Padahal jenengan juga tidak sempurna. Makanya dalam nikah itu harus sekufu. Ya, nah, jauh lebih baik begitu. Kemudian yang kedua bahwa ini perlu bisa belajar gitu. Kita percaya bahwa Allah yang menakdirkan. Kita percaya seperti yang tadi sampaikan di depan bahwa bisa jadi kamu membenci sesuatu, ketidaksempurnaan pasanganmu membuat kamu tidak suka. Tapi sebenarnya Allah merencanakan di dalam ketidaksukaan kita atas ketidaksempurnaan pasangan itu akan memberikan banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita di kemudian hari gitu. Oke. Nah, sekarang ini, assalamualaikum, Ustaz. apa tadi? Oh yang tadi tak, yang tadi masalah ikut kumpulan ibu-ibu tadi loh. Afwan, yang saya tanyakan itu tak, suami itu marah karena saya nggak ikut kumpulan ibu-ibu. Malah nggak ikut kumpulan ibu-ibu. Nggak ikut kumpulan ibu-ibu, suaminya malah marah. Oh, kalau begitu ya jenengan bisa menjelaskan bahwa saya tidak mengikuti kumpulan ibu-ibu itu hanya kumpulan-kumpulan yang nggak bagus mas, kayak arisan, ya. Tetapi kalau untuk kumpulan-kumpulan yang bagus seperti misalnya pengajian-pengajian, saya datang kok. Nah kalau panjenengan sendiri tidak mau membuka diri pada lingkungan yang baik atau memprospek lingkungan yang baik itu agar lebih terjebak kepada dakwah Islam, memang itu sesuatu yang tidak baik bu, karena pada dasarnya kita tuh makhluk sosial dan kita membutuhkan lingkungan kita untuk beraktualisasi. Saya pikir kalau suami Anda menginginkan Anda sesekali bergabung dengan komunitas-komunitas ibu-ibu di luar, itu baik-baik saja selama yang diminta suami untuk kita gabung di dalamnya adalah perkumpulan-perkumpulan ibu-ibu yang baik gitu loh. Ya, kalau jenengan memang tidak datang itu punya alasan yang tepat, saya yakin suami bisa menerima. Tapi kalau jenengan alasannya saya jahit, maka bisa jadi kumpulan apapun jenengan enggak ikut dan itu sebenarnya tidak sehat untuk kita sendiri gitu. Oke. Langsung menuju ke SMS berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, apakah saya berdosa Ustaz melarang suami berpuasa sunnah? Soalnya kalau habis puasa malamnya hubungan enggak puas. Suami puasa awal. Gimana? Suami puasa puasa Sawal langsung puasa Dawud. Sampai sekarang kita dari Buin Karanganyar. Aneh-aneh sekali pertanyaannya orang-orang ini ya. Kalau panjenengan tidak puas, mungkin bukan pada puasa sunnahnya ibu, tapi coba kontrol terhadap makanan yang dimakan suami. Jadi ketika suami puasa Daud, siangnya ketika tidak puasa, itu suami diarahkan untuk istirahat yang cukup, kemudian olahraga yang bagus, kemudian nutrisinya ibu buatkan tuh ramuan-ramuan yang aneh-aneh itu, gitu loh, yang mengandung afrodisidiak gitu ya, jadi yang mengandung hal-hal yang bisa memicu gairah itu. Nah ketika itu sudah dilakukan, ternyata suami sudah gereng gitu ya, oh berarti yang salah itu bukan puasa sunahnya, tetapi memang konsumsi makanan dan menyeimbangkan tubuh dengan olahraga istirahat cukup itu yang belum dilakukan. Tapi kalau udah di kayak gitu didongkrak kayak gitu tetap lemas aja ya. Bukan ya, jadi kan bisa misalnya menurunkan standar kesunahannya gitu ya, bukan puasa Daud tapi puasa Senin Kemis misalnya seperti itu. Kalau puasa Kemis juga masih lemas juga, itu berarti kan puasanya bisa turun ke Ayyamul Bait yang sebulan 3 kali tanggal 13, 14, 15 bulan Qomariyah itu. Seperti itu gitu lah. Tapi kalau suami yang kemudian kepada istrinya, "Nih, gak sah puasa sunnah, wes, gak usah." Itu kan itu boleh kan. Kalau suaminya malah gitu iya, tapi kalau istri minta suami, "Mosok sih wong Nabi Daud yang puasa Daud aja anaknya banyak gitu loh." Tadi kan bukan pada puasanya sebenarnya Marsal. Jadi kan puasa Daud itu kan itibak kepada Nabi Daud dan sepanjangnya kita pahami Nabi Daud itu anaknya banyak. Mungkin kalau ada televisi, salah satunya Sulaiman itu gitu. Kalau ada televisi tulisannya begini, "Kesalahan bukan pada puasa Anda tetapi kesalahan pada diri Anda." Ya itu tolong perhatikan olahraganya, istirahatnya sama makanannya, Bu, gitu. Tuh penyiarnya ketawa terus, Mas Eko apalagi. Gak jelas gitu loh. Permasalahan orang itu kok macam-macam gitu loh. Ya, artinya ono sing pengen nikah meneh kayak gitu kan, pengen yang nikah satu aja belum dapat. Baik, tapi ketika sudah menikah permasalahannya juga 1001 masalah. Baik, ini saya nampaknya kayak messenger dulu aja. Ini dari Alba Firdaus ini. Oh dari Duarius katanya. Mau minta pencerahan. Assalamualaikum Tat. Ana, ada perasaan kepuasan yang hebat ketika istri Ana itu bisa menuruti semua atau paling tidak sebagian besar keinginan, kebenaran dan kebaikan Ana atas keluarga kami dan tidak sering melakukan kesalahan. Bahkan sampai-sampai kepuasan itu Ana rasakan hampir menggeser kebutuhan untuk berhohohihe yang paling sebulan sekali katanya Tat. Dan istri tidak protes. Jadi kami menjalani rumah tangga ini lebih seperti perkawinan atau persahabatan atas dasar komit. Men, masih normalkah perasaan seperti ini, Tat? Atau ini tanda buruknya fungsi biologis kelelakian saya? Sekarang aneh-aneh aja. Telepon dulu, Pak Firdaus. Di TPS, assalamualaikum. Halo. Iya, dari Mbak Allah di TPS, silakan ibu. Kau putus-putus gini gimana, bu? Halo. Ibu, mohon maaf Bu, ini kok suaranya putus-putus, timbul tenggelam kayak gitu. Ini pakai HP atau pakai telepon rumah ya? Pakai HP. Pakai HP. Keluar aja Bu, biar apa namanya, cari sinyal yang lebih bagus mungkin Bu ya. Oke? Okay? Oke. Okay. Dari orang. Nah, itu kan. Alhamdulillah putus. Akhirnya putus toh. Masalahnya disuruh cari sinyal dulu. Sudah itu, apakah memang jawabannya sudah dijawab sendiri sebenarnya nih ya? Dulu pernah ditanyakan ya tentang sudah saya jawab bahwa dalam hubungan-hubungan jangka panjang sebenarnya rumah tangga yang bagus itu adalah rumah tangga yang pola-pola hubungan dengan pasangannya adalah seperti hubungan dengan sahabat, lebih jujur, lebih bisa menerima kekurangan-kekurangan, lebih bisa menerima masukan-masukan gitu loh. Tapi kalau hubungan-hubungannya atas dasar cinta-cinta yang meledak-meledak itu memang secara biologi sendiri kita juga sudah mulai menua, tidak bisa seperti dulu lagi. Sehingga keintiman itu tidak harus diwujudkan dalam bentuk hubungan seksual, tapi mungkin kedekatan secara emosional, kemudian kebersamaan menjalani hari-hari, kemudian perhatian dan penghargaan. Ini banyak sekali caranya. Dan soal pemenuhan kebutuhan seksual itu sebenarnya mau satu minggu satu kali, satu bulan satu kali, itu kan masing-masing pasangan berbeda-beda ya. Karena libidonya sendiri-sendiri. Kalau tadi yang di depan tuh sampai setiap malam gitu, itu belum cerita tadi ya, itu usia berapa, jangan-jangan pengantin-pengantin baru gitu ya. Kalau untuk Pak Firdaus kan memang sudah tua. Sudah tua jadinya ya wajar lah kalau kebutuhannya tidak bisa setiap hari. Nggak ada masalah Bapak, yang penting istri tidak protes. Tapi jangan peka. Tidak protesnya itu apakah betul-betul dia merasakan ketenangan batin atau tidak protes karena takut nanti kalau putus dengan marah-marah gitu loh. Kalau memang dia gak putus karena sudah merasa cukup dengan apa yang ada ya bersyukurlah, gak ada masalah. Karena memang ini juga untuk yang lain ya yang mendengarkan acara ini bahwa menikah itu tidak hanya berhahihi bahasanya Pak Firdaus gitu ya. Ada banyak hal yang membuat kita tuh puas. Kalau Pak Firdaus tadi mengatakan saya sebagai laki-laki, sebagai suami kalau saya nyuruh-nyuruh istri kemudian istri taat kepada apa yang saya suruhkan. Dalam sebagian besar yang saya suruhkan si taat itu memberikan kepuasan lain dan kepuasan itu bisa menggeser kepuasan dalam masalah hubungan-hubungan badan. Jadi ada banyak hal gitu loh, gak harus melulu masalah itu. Itu hanya satu bagian kecil dari seluruh persoalan rumah tangga yang sulitnya kayak gini ini. Sehingga mencari pasangan hidup bukan hanya pasangan yang bisa menggerakkan hasrat seksual kita saja. Karena pada dasarnya kehidupan realnya nanti ketika itu terpenuhi secara maksimal sekalipun, kalau kebutuhan-kebutuhan psikisnya gak terpenuhi, kalau nanti juga secara nafkah tidak terpenuhi, pendidikan anak gak terpenuhi, komunikasi gak nyambung, itu juga jadi masalah. Saya setuju aja sih dengan Pak Firdaus, meskipun tumben gak suaranya sendiri gak dimasukkan ke sini. Tanyanya kayak gini, apa kewo dianya? Mau bilang apakah ini sudah tidak berfungsinya fungsi-fungsi biologis itu yang kewo nanti? Ya enggak, kan kesibukan kita masing-masing. 761, Ustaz, istri saya itu hamil muda, apakah boleh mendatangi istri? Tapi istri selalu menolak dengan alasan yang takut dengan janinnya, katanya. Nah, itu gampang, tinggal nyari posisi yang aman. Oke, itu aja jawabannya, Tat. Dan kemudian 062, enggak usah diperpanjang. Cari posisi yang aman. Oke, cari posisi yang aman, cari tempat yang aman. Assalamualaikum, Afwan Ustaz, teman saya ada problem keluarga, Tat. Mau tanya, bagaimana cara kalau mau konsultasi langsung sama Ustaz? Oh, gitu ya. Tidak lewat radio katanya. Datang aja ke radio tiap pagi jam tiap pagi, hari Jumat pagi ya, Tat ya? Iya, kalau mau janjian dulu tapi. Kalau mau ketemu yang gampang ya setiap Jumat pagi saya ada jadwal di Radio RTS, mungkin panjenengan bisa datang barang 1 atau 2 jam sebelumnya. Biasanya saya 7:30 sudah standby di sini. Nanti sampai acara 8:30 kita, saya persiapan itu 8:30 nanti bisa kita pakai untuk ngobrol. Tapi kalau ternyata Anda enggak bisa pada hari Jumat, nanti saya ada namanya GKS ya, Geria Keluarga Sakinah. Itu tempatnya di Carrefour, jadi Carrefour Papelan yang dekat UMS itu. Timurnya itu ada jalur ke selatan. Nanti ke selatan sebelum mentok itu di barat jalan atau di kanan kita kalau ke arah selatan itu nanti ada deretan ruko-ruko dan nanti di tengah-tengahnya ada GKS. Ada teman-teman yang siap membantu di sana. Konsultannya nanti bukan hanya saya, ada beberapa. Dan kalaupun harus dengan saya itu ada yang nunggu, jadi mungkin tidak hanya jam kerja, mungkin bisa malam, bisa sore, bisa pagi, yang penting janjian dulu dengan yang ada di sana gitu. Oke, saya nikah 3 tahun yang lalu, Tad, namun sebagai suami tidak punya penghasilan tetap sehingga tidak bisa menafkahi material tiap hari. Namun istri menerima lahiriahnya, bisa menerima. Apakah aku sebagai suami yang kurang tanggung jawab ya? Tapi rumah tangga tentram-tentram saja ya dari hamba Allah. Ya baru nikah 3 tahun tentram wajar lah. Nanti kalau 5 tahun, 10 tahun gak punya uang terus ya bermasalah. Kebutuhan sekarang anak baru berapa 3 tahun belum bilang punya anak atau belum ya. Kalaupun punya anak baru kebutuhan cuma susu saja kok gitu loh. Tapi nanti kalau sudah 10 tahun butuh biaya sekolah, biaya pendidikan, biaya operasional harian macam-macam. Jadi ukurannya bukan ayam-ayam sajanya, tetapi sebagai seorang suami jenengan ini mumpung istri masih bisa nerima nih gitu ya. Jangan banyak aja nyoba. Kalau memang pakarnya wira swasta, nyoba wira swasta sebanyak-banyaknya. Gagal ini pindah sana, gagal ini pindah sana. Tapi kalau jaringan memang tipenya pekerja ya cari aja perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dan kemudian berkomitmen untuk memberikan penghasilan yang cukup buat keluarga gitu. Mas, yang betul yang penting itu bukan penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Oke. Kemudian dari 758 sekarang ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya itu istri punya anak 6, usia 46 tahun Ustaz. Beberapa bulan ini suami bilang kalau mau nikah lagi, tapi saya tak mau dimadu Ustaz. Yang saya tanyakan, apa saya berdosa kalau tak izinkan suami nikah lagi Ustaz? Alasan suami nikah lagi karena izin jadi contoh umat. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Wih, izin jadi contoh umat. Mau gak Ustaz? Nikah lagi. Iya sih, kenapa tiap Jumat juga ada pembahasan tentang ini. Jadi ada contohnya masalahnya. Iya, saya tuh pengennya contohnya Mas Burhan, Mas Arif gitu loh. Orang-orang udah dikenal publik gitu loh. Siapa yang kenal? Maksud saya ada contohnya itu adalah ustadznya ini. Itu enggak, loh. Mas ya. Arif. Itu kan kemarin ada tuh yang Mama. Ini jawabannya gimana nih, Tat? Ini jawabannya gimana ini tadi? Itu pertanyaan kembali kepada diri Anda sendiri, Ibu. Itu syariat bagaimanapun. Kalau alasan keberatan Anda dengan suami yang menikah lagi adalah mengkhawatirkan ketidakadilannya, mengkhawatirkan perasaan Anda sendiri, maka wujudnya sebenarnya bukan Anda melarang suami. Ya, tapi memberikan pertimbangan-pertimbangan bahwa kelihatannya saya tidak bisa menjalani gitu loh. Tetapi kalau ternyata itu hanya soal waktu, saya hari ini belum bisa Mas, tapi mungkin kalau Mas bisa meyakinkan saya, bisa berdiskusi dengan saya bisa menjadi yakin, ayo kita diskusi dulu sebelum dengan melakukan pernikahan lagi itu. Ya, terus kemudian kalau ternyata suami mengatakan saya pengen menjadi contoh umat. Iya betul, menjadi contoh umat itu bukan hanya dalam pernikahannya, tapi juga dalam masalah baik-baik sajanya rumah tangga. Kalau nanti jenengan menikah lagi, saya dengan istri Anda yang kedua ternyata tidak rukun, kemudian kita bertengkar tiap hari, Anda malah menjadi contoh keburukan gitu loh. Jadi contoh dakwah itu kan bukan hanya di permulaan. Suami nikah lagi, kemudian umat, oh itu dia nikah lagi, istrinya dua. Tidak berhenti di situ, nanti 3 bulan kemudian, oh ya yang dua itu bertengkar terus tiap hari. Kan jadi gak bagus malahan, contoh yang gak bagus. Justru jenengan mengatakan, Mas, kalau memang niatnya pengen menjadi contoh umat, maka lakukanlah dengan hati-hati, dengan pertimbangan yang matang. Jadi kalau hari ini saya belum bisa menerima, tolong buat saya bisa menerima dulu, baru melangkah. Ya terus kapan? Ya dimulai dulu pembinaannya, diskusinya dimulai dulu gitu loh. Jadi nanti kalau jenengan cuma pengen jadi contoh umat, saya mungkin malah menjadi contoh yang buruk karena saya belum bisa menerima. Jadi lakukan. Kita tidak mungkin menolak syariat, Ibu. Cuma kita akan istilahnya begini, menerima itu dalam kondisi memberitahu kepada masyarakat bahwa syariat ini baik-baik saja kalau dilakukan secara bertanggung jawab. Jadi lakukanlah secara bertanggung jawab itu gitu loh. Jadi contoh umat itu bukan hanya sekedar jumlah istrinya 2 atau 3, tetapi kualitas rumah tangganya juga seperti harus menjadi apa contoh. Itu ya. Oke, gitu Pak Burhan. Nikah lagi boleh, kata Pak Burhan ini. Mungkin ini alasannya Pak Burhan. Nikah lagi boleh, asal semua ATM ibu yang bawa gitu ya. Asal ATM ibu yang bawa katanya kayak gitu. Iya, berarti istri dua kasih ATM semua gitu maksudnya. Enggak, maksudnya istri pertama mungkin enggak apa-apa bi nikah lagi, tapi ATM-nya yang bawa saya ya. Ya enggak gitu. Apa-apa kan habis ini saya bikin ATM baru gitu. Iya, ini sudah tak jawab gitu bikin ATM lagi noh, tapi kemudian semua penghasilan ibu yang atur katanya itu ya. Enggak mau kalah dia. Kemudian dari Wonogiri, Tawang Sari. Selama aku cuma ikut ketawa-ketawa di rumah dengerin Ustaz sama Mas Arif katanya. Kekel Mas katanya. Dari Bu Umi di Tawang Sari. Ya, Bu, sedikit aja tawanya, Bu. Senyum aja, enggak usah tawa banyak-banyak. Ngerasin hati tuh, Bu. Saya aja enggak tawa kok hari ini. Kemudian, sudah tuh, Tate. Ngantuk. Dari 983, hari ini itu saya mau siaran, badan sepekel semuanya kayak digebukin gitu. Tapi setelah ketemu sama jenengan, kemudian bisa senyum-senyum gini, hilang tuh, Tate. Ya, alhamdulillah. Tadi saya mau enggak siaran. Ya, makanya itu tak paksa-paksa siaran. Assalamualaikum Ustaz, saya selalu dapat uang jajan dari bapak saya. Kalau saya membeli barang tanpa izin suami, apa saya berdosa Ustaz? Mengingat suami kalau beli barang gak bilang sama istri. Wah, membales ini. Bukan balesnya Bu, tapi kalau memang betul itu uang dari bapak berarti milik ibu. Kalau ibu mau membelanjakannya tanpa izin suami, boleh-boleh saja, itu uang ibu. Tapi kalau mau bilang sama suami, ya gak apa-apa juga, lebih baik. Jadi ngomong sama suami, Bi, handphone yang baru ini sebenarnya uangnya dari bapak gitu loh, biar tidak menimbulkan masalah. Nanti kalau sayurnya cemplang, kamu nggak kasih garam karena uangnya buat kamu beli, buat kamu pakai buat beli handphone, ya itu jadi masalah. Jadi secara hukum nggak masalah. Tapi bukan soal balas dendam karena suami beli nggak ngomong, kita juga beli nggak ngomong. Enggak, uang ibu berhak kok atas uang ibu sendiri kok gitu. Bi, koro-koro HP mu anyar, Bi. Oh, anyar, aku tak tuku nih, Bi. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Baik, udahlah, nggak dikasih HP suami juga nggak apa-apa. Kemudian dari 051, assalamualaikum Ustaz, suami saya itu kurang perhatian pada saya, terutama soal pakaian yang saya pakai. Kalau saya baju baru dia tidak komentar sama sekali. Padahal baju-baju itu hasil kerja saya sendiri. Bagaimana caranya agar suami bisa perhatian, Tat? Dari hamba Allah di Sragen. Wah, ini kurang perhatian suami ini. Mungkin bajunya kurang mencolok, mungkin jadi warnanya sama aja nih kemarin-kemarin. Jadi suami itu nggak tahu kalau bajunya baru, apa dikasih tulisan di depan baju baru gitu. Nggak, intinya adalah ngobrol ya ke dengan suami, terus ngomong, misalnya ngomong tentang alhamdulillah Bi, tadi saya dapat rezeki ini, saya bisa beli baju baru. Lihat komentar suami seperti apa. Artinya bisa jadi memang suami itu nggak ngerti kalau bajunya itu baru gitu, karena kadang-kadang kalau akhwat-akhwat yang pakai jilbab besar dengan warna-warna yang cenderung gelap itu antara baru dengan lama juga selisihnya kak nggak jauh gitu loh, 11-12. Jadinya kalau kita pakai baju baru terus kemudian suami tidak ngomentari, ya jangan salahkan suami langsung, jangan-jangan suami nggak betul-betul nggak tahu lah. Untuk memastikan itu jangan ngomong, Bi, ini aku pakai baju baru, alhamdulillah tadi bisa beli pakai uang yang saya tabung. Nah baru kita memancing ngomongan, gimana komentar suami. Jangan-jangan suami langsung menangis, loh kenapa Bi nangis? Subhanallah, saya itu pengen membelikan tapi kok sudah membelikan sendiri. Nah, aku tuh merasa sebagai suami belum bisa membahagiakan kamu. Nah, siapa tahu begitu, gitu kan? Karena memang jangan-jangan suami juga nggak tahu kalau bajunya baru. Mimi, kamu kok dari dulu pakai dasar itu aja, atau Mimi? Padahal 7 warnanya sama ternyata. Oh, padahal baru-baru semua tuh, tapi makainya kan hari Senin yang ini, hari Dini yang ini sama, terus kayak nggak pernah ganti baju. Dasar itu terus ya, kusut. Baik. Saya dulu pernah bersuudan kepada seorang ustadz ya. Kenapa? Karena setiap kali ketemu bajunya itu terus gitu. Ternyata semuanya bajunya kayak gitu. Ya. Akhirnya saya dengar kabar bahwa ustadz itu baju kayak gitu, gitu loh. Modelnya yang dia sukai kayak gitu. Iya, bajunya baru 5 tahun. Oke, 306. Assalamualaikum. Gimana tipsnya, Tat? Agar satu suami dua istri bisa rukun dan damai antara dua istri tersebut. Karena ada sebelum jadi istri kedua dia sebagai teman akrab, tapi setelah menjadi madu yang bisa setelah menjadi madu ya bisa retak persahabatannya. Gimana tuh? Makanya kalau cari madu ke Sumbawa aja nih. Sudah enggak ada juga. Saya kemarin ke Sumbawa juga enggak ketemu madu. Enggak, saya kemarin titip Mas Buruan Sumbawa liar. Apa itu namanya? Sumbawa liar. Madu. Lebah liar. Lebah liar ya. Oke, masih ada banyak kok. Ini gimana kalau madu yang ini gimana nih? Begini. Oh, begitu ya tadi. Jadi ketika seorang akhwat dekat dengan akhwat yang lain dan kemudian mereka akrab, kemudian status mereka adalah sebagai teman, dan ketika meningkat statusnya menjadi madu itu menjadi retak, itu sebenarnya sangat wajar ya. Wajar ya itu ya? Sangat wajar, karena pada dasarnya ketika kemarin itu mereka akrab itu kan memang tidak ada zon, tidak ada prasangka dalam diri bahwa itu adalah pesaing gitu loh. Jadi benar yang dikatakan ternyata pagar makan tanaman gitu ya. Enggak ya? Juga tanaman juga tutup. Yang terjadi itu tanaman merayap di pagar kok. Gimana pagar makan tanaman? Tanamannya masih utuh malah berkembang gitu ya. Biak gimana? Dadah, tren. Mengedat. Jadi wajar karena sekarang statusnya sama-sama berhak atas suami itu, sama-sama ingin mendapatkan perhatiannya dan sama-sama pengin keadilannya, dan karena itu mereka bersaing, itu wajar. Persaingan yang wajar. Jadi Kalau memang tipsnya bagaimana agar berpoligami secara baik, yang pertama lakukan secara dewasa. Jadi pertimbangan-pertimbangan akal yang sehat, bukan pertimbangan kanak-kanak. Karena saya pengen nyontoh Nabi tadi, misalnya saya pengen nyontoh Nabi punya istri lebih dari satu. Iya, tapi mencontohnya itu bukan hanya jumlah istrinya, tapi juga kualitas keluarganya, kualitas pendidikan anak-anaknya juga diperhatikan juga. Kemudian kalau memang bagus, sebenarnya kedua belah pihak, dalam hal ini istri pertama dan kedua, sebaiknya sebelum menikah itu sudah sama-sama tahu apakah mereka nanti akan kenal akrab atau tidak, tapi sama-sama tahu, dan ketika akhirnya diputuskan mengatakan ya kita menjalani ini, mereka sama-sama tahu, sadar posisi. Karena sebenarnya masing-masing ini juga punya tantangan sendiri-sendiri ya. Disadarkan gitu ya harusnya ya. Ya, jadi misalnya istri pertama ya, dia nanti akan tertuduh sebagai istri yang tidak membahagiakan suami. Karena orang mengatakan saya kurang apa ketika suami saya kok sampai menikah perempuan yang lain seperti itu. Padahal persoalannya bukan itu. Saya katakan termasuk perempuan yang tercantik di dunia itu adalah Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Tapi toh setelah itu Ibrahim menikah juga dengan Hajar yang tidak lebih cantik. Memang ketika seorang laki-laki memutuskan menikah lagi, alasannya bukan karena istri pertama kurang apa, tapi banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya gitu loh. Nah, asalkan pertimbangan dilakukan dengan jujur, dengan dewasa, saya yakin bisa diselesaikan. Okay. Nah, kemudian istri kedua ini juga punya tantangan. Dia tantangannya masuk kepada satu keluarga sudah bagus. Nanti dia mungkin dicap sebagai pengganggu rumah tangga orang gitu ya. Sementara tantangan suami adalah bagaimana dia bisa menyeimbangkan perasaan kedua istrinya sehingga betul-betul dia bisa bersikap adil. Itu saja tetap ada riak-riaknya. Okay. Jadi karena itu maka ya jangan sampai melakukan pernikahan-pernikahan poligami yang melukai, atau dalam hal ini secara sadar dari awal memang konsepnya sudah enggak bagus gitu loh. Oh, yang dari awal konsepnya bagus aja bisa jadi pertengahan jalan ya, kita sulit menjaga perasaan hati kok gitu. Dan mungkin ini bagus juga nih kalimat-kalimat ini ya. Ada kalimat misalnya kini dari Mas Buran, kini suamimu jadi suamiku katanya. Jawab istri yang tua, iya. Dan kumbahanku jadi kumbahanmu. Itu keinginan Mas Buran. Ini istri Mas Buran dengar enggak ya? Dengar dong. Kedengar ya? Enggak ding. Enggak, kalau dengar saya pengen bilang. Nah, bilang apa? Dengar ini, dengar. Hah? Dengar, insyaallah dengar. Ayo bilang, Dad. Anda baca GM-nya semua dari Mas Burhan, dan jangan sama istri dengarkan curah hati suamimu. Inilah curah hati seorang Ustadz. Ustadz dengan insert kurma. Baik, sekarang kita gini. Ini Tad. Assalamualaikum Ustadz, saya ini mau tanya Tad. Kami itu menikah sudah 22 tahun. Tad. Alhamdulillah. Lama Tad ya itu ya. 22 tahun menikah. Suami kerja bangunan, anak 10. Allahu Akbar. Supaya anak tetap sekolah, kami memasukkan anak di pondok yang gratis. Alhamdulillah. Apakah salah, Tad? Kami memasukkan anak ke pondok dengan tanpa biaya, Ustaz. Syukron, assalamualaikum. 10 kurang 1 nih, Tad, sebenarnya. Ini masih 10 kurang 1 berarti ya? Apanya? Biar jadi kesebelasan. Ini jawabannya gimana, Tad? Ke 11 juga ada pemain cadangannya. Gitu kalau ya? 11 nggak ada cadangannya. Ya, wes, kurang 5, wes. Ya, yes, enggak. Ya, poli aja. Poli pantai masih sisa banyak. Ini futsal sudah pantai. Silakan. Begini ya, suami bekerja sebagai kuli bangunan selama 22 tahun pernikahan, anak 10. Sekarang kalau ibu merasa suami sudah bekerja semahal-mahalnya kuli bangunan ya, untuk mencukupi anak 10 ini kan tidak mencukupi gitu ya. Kemudian ibu tidak menyesali keadaan itu, kemudian ibu juga melihat suami ini punya tanggung jawab dan macam-macam, termasuk tanggung jawabnya adalah mencarikan pendidikan-pendidikan yang gratis bagi anak-anak. Apakah salah? Tidak juga, Bu. Karena kalau maksa-maksa dari uang kita sendiri juga jelas enggak cukup gitu ya. Tapi kalau ternyata pondok-pondok gratis itu bisa menerima suami bisa menerima anak-anak kita, kemudian itu anggap saja sebagai hadiah dari Allah atas masalah rezeki ini gitu loh. Karena orang lain mungkin punya uang banyak tapi habis untuk biaya. Jenengan tidak punya uang tapi biaya digratiskan oleh Allah, kan sama saja gitu loh. Yang jelas jenengan tetap tegak kepalanya dalam keadaan seperti ini, diajak-ajak orang anaknya kuli bangunan dari 10, tapi jenengan mengatakan Anda jangan tegak mengatakan ya itu rezeki dari Allah dan terusnya. Biarkan waktu nanti yang membuktikan. Jadi yang penting jenengan lakukan adalah kepada anak-anak, ketika mereka mendapatkan biaya-biaya yang secara gratis ini, bagaimana mereka bisa menjaga diri menjadi santri-santri yang baik, yang berprestasi kalau memang memungkinkan. Tapi kalau tidak, jangan yang bikin keonaran dan kenakalan. Karena ada juga sih santri-santri yang biaya sekolahnya dibebaskan, tetapi santrinya yang bebas biaya ini malah enggak karu-karuan gitu loh. Malah justru rumangsane apa gitu ya. Wah, jadi gratis aja. Yang perlu Anda tanamkan kepada anak itu justru jangan sampai minder. Kamu boleh sekolah gratis di sana, Nak, tapi kamu tunjukkan bahwa kegratisan itu memang layak untuk kamu. Itu hadiah dari Allah. Kamu layak mendapatkan itu, entah karena kamu akhirnya berprestasi, entah karena kamu akhirnya jadi orang soleh, entah kamu ingin mengabdi kepada pondok di mana kamu nanti lulus di sana, kemudian mengabdi di sana sebagai bagian dari upayamu membalas jasa pondok yang telah menggratiskan pendidikanmu. Saya pikir itu yang lebih penting dilakukan. Oke. Kemudian 156, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan perilaku istri yang sering ngomong ingin keluarga sakinah, mawaddah, warohmah di Facebook dan di HP, tapi pelaksanaannya nol. Misalnya tidak mau tahu problem suaminya sedang bangkrut dan seterusnya. Jawablah Ustaz. Ya pada dasarnya tinggal komunikasi aja, jangan tunjukkan kepada istri lo. Kamu di FB bilang kalau mau sakinah, mawaddah, warohmah. Ayolah kita bicarakan bagaimana sakinah itu. Komunikasi lagi ini. Iya. Sakinah itu adalah ketika aku bangkrut, kamu jangan minta dibelikan kolam renang. Kamu harus tahu bahwa aku sedang bangkrut gitu loh. Jadi ya tinggal dibenturkan saja. Maksud dibenturkan itu suami mengatakan wacana-wacana kamu untuk membentuk warga sakinah, mawaddah itu aku dukung sepenuhnya. Mari kita wujudkan bersama-sama gitu loh. Oke. Gitu ya, berarti harus dikomunikasikan lagi gitu ya, maksudnya ya. Baik, kemudian set model hubungan kami yang sudah belasan tahun nikah adalah saling menuntut. Saya sejak awal nikah sudah berusaha ngajak suami ngurus keluarga yang baik. Suami cengengesan atau marah karena kebebasannya bermain terusik nih. Kami dua-duanya kerja. Suami kaku, saya butuh nafkah batin di dieman gitu ya. Saya butuh nafkah batin, diaman, dijaga dari api neraka. Tapi suami belum mau, bahkan puasa, saya diam karena haid. Dibalas cuek karena saya dianggap yang duluan mencueki saya. Sekarang saya betah diamkan suami karena taat sering dipermalukan di hadapan anak. Oke, tapi sebelumnya kita harus berhenti dulu sejenak. Oke, baik pendengar. Sebelum kita jawab yang tadi, saya harus berhenti sejenak terlebih dulu ya. Ini ada apa namanya, kita harus menuju ke tim berita terlebih dahulu untuk menyimak kilas informasi jam 11 waktu Indonesia Barat. Oke, media Dewa Syariah 107.7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah ya. Kayak ini SMS sudah kita bacakan. Ini juga di Yahoo Messenger tadi juga sudah ya. Yahoo sudah. Kemudian ini masih ada Yahoo 1. Assalamualaikum Ustaz, dari Ferry Kurniawan. Siang RDS, maaf jika keluar dari tema katanya gitu ya. Saya dapat pertanyaan dari seorang teman jalanan. Gimana caranya mengajak rekan-rekannya yang sesama anak jalanan preman kampung bisa menjadi baik? Sejauh ini kami baru bisa mengarahkan untuk tidak mengganggu umum. Ya. Wah, ini pertanyaannya kayak gini, Dad. Gimana? Oke ya. Ya gimana? Saya jawab juga nggak apa-apa. Dijawab, Dad. Jawab gitu. Sedikit saja, Dad. Ya oke. Saya sering sampaikan bahwa sebenarnya orang hidup itu kan pengennya mencari yang baik, yang enak, yang lezat, kemudian menghindari yang buruk. Nah, ini akhirnya sangat dipengaruhi oleh pemahaman atau ilmu yang dia miliki tentang baik dan buruk itu sendiri. Karena itu maka untuk membuat preman-preman ini mudah-mudahan bisa mendapatkan dia yang lebih baik lagi, pertama harus buat komunitas yang sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang baik, karena mereka terbiasa di jalanan, terbiasa bebas. Kemudian kalau nanti kegiatannya cuma pengajian terus, mungkin mereka juga belum siap. Jadi mungkin pola-pola buat komunitas agar mereka terwadahi keinginan bersosialisasi, tapi komunitas ini diarahkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Misalnya tadi tidak mengganggu orang umum, atau mungkin malah suatu saat mengumpulkan dana di perempatan-perempatan jalan untuk kemudian dibantukan kepada korban-korban bencana alam atau kepentingan-kepentingan dakwah yang lain. Terus kemudian secara berkala memang didatangkan ustadz-ustadz yang mungkin perlu dicari ustadz-ustadz yang sedikit mengerti tentang keadaan mereka. Mereka tidak seperti anak-anak pesantren atau thalabul ilmi yang sudah mapan. Jadi pendekatan kepada mereka, selain jangan sampai ilmu syar'inya kemudian malah tersamarkan, sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang sangat banyak, tetapi juga ilmunya mapan, tetapi cara penyampaiannya harus yang sesuai dengan kemampuan mereka menalarnya gitu. Nah, saya pikir kalau dengan pendekatan-pendekatan seperti ini, kemudian tertanam dalam dalam benak mereka bahwa oh iya ternyata Islam baik gitu loh. Nah, ustadz-ustadz yang berbicara dengan cara yang baik ini sekaligus yang mengerti tentang problematika modernitas ini, sehingga ketika ngasih contoh itu adalah preman-preman yang bertobat atau preman-preman yang justru akhirnya menemukan akhir yang tragis ketika mereka tidak kembali kepada Islam. Oke, okay, gitu aja tadi ya. Yeah, okay. Baik, kemudian di SMS ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, mau tanya nih Ustaz. Gini, setiap kali berhubungan suami istri, kami selalu memakai kondom Ustaz. Karena ana enggak mau kalau KB itu ada efek negatifnya. Gimana menurut pertimbangan syar'inya Ustaz? Syukran dari Umi Zakia. Iya. Pertama yang perlu dilakukan atau difahami dalam konteks ini adalah Anda tidak sedang membatasi jumlah anak. Karena dalam Islam tazawwajul wadud dal waluda, nikahlah dengan perempuan yang penyayang dan subur. Artinya kita memang diperintahkan untuk memilih perempuan yang subur agar kita punya anak yang banyak. Fa inni mukathiru bikumul umma yaumal qiyamah, karena aku akan membanggakan jumlah kamu yang banyak dari kiamat nanti di hadapan umat-umat yang lain. Jadi kalaupun kita melakukan proses bukan membatasi kelahiran tapi menjarangkan kelahiran agar anak yang lahir itu mendapatkan haknya, yaitu hak untuk hadona atau pengasuhan minimal penyusuan selama 2 tahun. Jadi kalaupun akhirnya memilih kondom, saya pikir itu adalah sesuatu yang risikonya jauh lebih ringan ya dibandingkan dengan misalnya pakai suntik, pakai pil dan macam-macam yang bisa jadi karena itu adalah barang-barang yang sifatnya kimiawi akan sangat mempengaruhi, mungkin mempengaruhi hormon-hormon yang ada pada tubuh kita atau mungkin malah mempengaruhi fisik kita sendiri ya karena kemasukan zat-zat seperti itu. Tapi kalau kondom tadi memang jelas akan mengurangi kenikmatan, karena tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa salah satu penetapan syariat tentang azal itu adalah menumpahkan sperma di luar ya, bukan di dalam, itu dalam rangka mencegah kehamilan, itu diperbolehkan di dalam Islam menurut para ulama, tetapi dengan syarat istri menyetujui gitu loh. Dan kenapa harus minta izin sama istri? Karena dengan ditertumpahnya sperma di dalam dan luar itu rasa nikmatnya berbeda. Sama saja berarti kondom itu kan juga tertumpah di dalam tapi enggak kena gitu, artinya tetap mengurangi kenikmatan gitu loh. Okay. Tapi kalau nanti bisa pakai sistem kalender atau ajal mungkin jauh lebih alami lagi karena tidak ada plastiknya gitu ya, tidak ada. Baik. Ya, sudahlah. Kayaknya penyiarnya enggak tertarik untuk dilanjutkan. Baik, selanjutnya Ustaz, saya mau menyikapi ini seorang ibu ini. Saya mau menyikapi banyak para umi-umi yang belum bisa menerima poligami, Tat. Kalau semua kebutuhan terpenuhi dan kita dikasih kebebasan bercinta dengan Allah, untuk apa lagi? Bukankah Allah lebih dicinta dari apapun? Berdoalah agar dilembutkan hati-hati kita para umi. Ya. Cuma itu aja. Oke, saya komentar nggak boleh nggak? Oke. Ya, ketika istri-istri menolak suaminya berpoligami, itu juga harus seimbang. Di satu sisi dia menolak poligami karena takut suaminya tidak adil, tetapi di sisi yang lain kalau dia melarang poligami bagi suaminya, berarti dia harus siap melayani suaminya 24 jam, gitu ya. Jadi dia perhatikan pendengaran suaminya, dia perhatikan penciuman suaminya, dia perhatikan kebutuhan-kebutuhan suaminya agar suaminya bahagia berada di sampingnya. Sebenarnya kalau kita bicara dalam tataran seperti ini, berpoligami itu membuat seorang istri akan terbebas sebagian waktunya untuk tidak melayani suami, karena pada saat itu suami dilayani oleh perempuan yang lain. Okay. Nah, ketika itulah dia menikmati hubungan-hubungan dengan Allah. Maka seperti yang dikatakan dalam SMS tadi, kalau Anda memang punya kepedulian kepada kualitas hubungan dengan Allah, sebenarnya Anda akan mendapatkan ganti. Ketika suami tidak ada, Anda mungkin merasa kehilangan, tetapi gantinya adalah Anda punya kesempatan beribadah kepada Allah seluas-luasnya. Itu yang tidak diperoleh justru ketika suami tidak nikah lagi. Ketika suami tidak nikah lagi, jenengan tidak punya kesempatan seluas-luasnya, karena mau puasa sunnah saja harus izin sama suami gitu loh. Bahasanya tadi lebih ini ya, punya waktu lama untuk bercinta dengan Allah. Ya, itu tadi kalau Pak Firdaus tadi mengatakan kalau tidak perlu berhahihi dengan istri karena sudah mendapatkan kesenangan yang lain berupa ketaatan istri kepada suaminya, sama saja bahwa nanti kalau kita sibuk dengan ibadah-ibadah kepada Allah, kelezatannya mengaliri setiap sendi-sendi kita itu juga akan menggantikan kelezatan karena ditinggal suami di samping kita, karena sekarang di samping kita ada Allah gitu. Maka ini kan memang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bisa berpikir dewasa gitu. Ya. Kemudian 71, Ustaz, benar enggak sih cemburu itu tanda cinta? Gitu ya. Saya pada batas-batas tertentu ya. Seterusnya. Saya kadang, saya suka buka FB, Facebook, terus buka status, ada komen dari lawan jenis. Pas itu saya tanya sama suami, "Mas, pernah cemburu?" Jawab suami, "Ya, kita kan sama-sama ngaji, jadi tahu batas-batasnya kan." Aku kemudian glek, "Iya ya," dalam hati katanya ya. Iya. Cemburu ya wajar, namanya manusia, kita memiliki, kita ingin disayangi, dan ketika kita merasa ada faktor lain yang membuat kasih sayang suami itu berkurang menurut kita loh, karena di hadapan Allah bisa jadi tidak seperti itu ukurannya gitu loh. Kita pengen memiliki seutuhnya, tetapi karena suami juga ada tugas dengan umat, kemudian suami kalau memang pelaku poligami berarti ada tugas dengan istri yang lain. Nah, ketika itu kita merasa berkurang perhatian suami dan kita cemburu, dari satu itu wajar. Tapi cemburu ini bisa juga menyengsarakan kita kalau kita tidak pakai logika dan akal sehat. Karena itu dalam masalah-masalah ini yang kita kedepankan adalah syariat gitu loh. Jadi kita menuntut suami ketika memperhatikan masalah-masalah kebutuhan batin kita, iya. Tetapi di sisi lain kita juga harus sadar bahwa suami juga punya tugas-tugas yang lain. Jadi bukan hanya memikirkan kita terus. Jika ketika dia tidak di samping kita, juga tidak selalu harus dicemburui karena dia sedang melakukan tugas-tugas yang lain gitu. Makanya perlu diraba ini, kenapa dia bersama dengan orang lain gini kok kita enggak ada rasa gimana gitu, malah itu pertanyaan itu ya. Oke. Baik, ini ada yang mengatakan kok pembahasannya tinggi-tinggi bener ya. Bujang-bujang enggak mudeng tatat. Ya jangan dengarkan dulu. Ini temanya memang tema keluarga, bukan tema bujang. Kalau bujang dengarnya Mas Burhan hari Jumat sore nanti. Gitu. Oh, nanti sore ya. Kemudian pertanyaan singkat Roy di Wonogiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah cowok itu pacaran? Mau cowok, mau cewek, mau nenek, mau kakek enggak boleh, karena pacaran dalam Islam enggak ada. Boleh, nenek sama kakek boleh pacaran. Enggak boleh. Pacaran itu apa, Tatat? Pacaran itu kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah laki-laki dan perempuan yang berdekatan, berdua-duaan, berdekat-dekatan untuk memadu cinta. Tapi ketika itu sudah diikat dalam tadi pernikahan, bukan pacaran namanya. Namanya apa? Kok ya, ada buku judulnya? Itu kemesraan suami istri. Namanya pacaran setelah menikah ya. Itu kan judul kan cari sensasi aja. Kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia, pacaran itu terjadi ketika orang belum terikat dalam pernikahan. Kalau saya mengatakan ya nanti pacaran setelah menikah itu maksa. Okay. Sebenarnya pacaran yang sebenarnya bukan begitu maksudnya. Karena pacaran itu adalah pacaran, pasangan cara setan. Ya pacaran itu adalah cara untuk mencari pasangan. Tapi kalau pacaran yang dulu itu kan boleh. Pelajari Al-Quran, cinta Allah dan Rasul, amar ma'ruf, nahi munkar. Aduh, orang-orangnya dia sukanya akronim-akronim gak nyambung ini loh. Nyambung lah. Nyambung tak pacaran. Suami seluruh urusan uang ada di istri, apa hubungannya coba? Oke, ini Tat, ada single parent nih Tat. Salam Ustaz, saya ibu single parent 33 tahun. Semenjak suami meninggal 1,5 tahun sampai sekarang, alhamdulillah keluarga dan anak-anak baik. Dalam mendidik mereka pun juga baik. Tetapi Tat, terkadang saya merasa membutuhkan seseorang yang mendampingi saya dikala mempunyai permasalahan. Pernah terbesit untuk menikah lagi, tetapi bagaimana dengan perasaan anak-anak nanti gitu ya. Bila aktivitas di kantor atau pertemuan, saya sampai membatasi diri tidak bergaul. Ini dulu sudah ya Tat kelihatannya. Nggak tahu. Sampai membatasi diri dalam bergaul. Bila melihat seorang laki-laki, sebenarnya ada juga sih yang menaruh hati. Sebaiknya apa yang harus saya lakukan Tat untuk menjaga diri dengan status saya sebagai single parent? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah pernah menyampaikan dalam beberapa pertemuan bahwa laulam yakun lau syahwatul waqo li'ta'adharu alaihi alaihi syufi biman jadi nafsahu. Ketika seseorang itu sudah tidak punya hasrat seksual lagi, dia juga tidak akan mampu menjalani hidup ini sendirian. Jadi sebenarnya kebutuhan kita atas pasangan itu sebagai tempat kita untuk sharing, melabuhkan perasaan dan mencari dukungan untuk menjalani hidup yang sulit ini sangat vital. Sehingga ketika Anda merasa kadang-kadang butuh, bukan kadang-kadang, banyak loh ya, banyak orang-orang yang mengabaikan kebutuhan ini, Anda berhak untuk mendapatkan suami gitu ya. Nah sekarang persoalannya ada dua. Satu adalah persoalan anak-anak kedua ya persoalan suaminya itu sendiri. Jadi yang sekarang kita cari bukan sekedar laki-laki yang menjadi suami, tapi betul-betul sosok pria yang cocok untuk kita, sehingga segala hal-hal yang kita rasakan ketika sendirian sulit, ketika nanti dapat suami bisa dicurahkan di sana. Bukan sebaliknya, kita dapat suami, masalah kita malah bertambah gitu loh. Kemudian yang kedua, masalah anak-anak. Kalau kita memilih suami yang tepat, laki-laki yang tepat, maka ketika anak masih sangat kecil, dia bisa beradaptasi dengan cepat, dan bahkan mungkin anak-anak tidak belum terlalu ingat dengan orang tuanya. Tapi ketika anak-anak sudah mengerti bahwa ini bukan ayahnya, lah maka menunggu waktu yang tepat untuk ngobrol dengan mereka untuk menyiapkan kehadiran bapak baru ini. Bapak baru di babak baru dalam kehidupan kita. Bapak baru di babak baru. Oke. Oke, kemudian ini barangkali terakhir ya, Taja. Ya. Oke, assalamualaikum Ustaz. Afwan tadi anak Ikhwan umur 27 tahun. Sebenarnya saya sudah pengen sekali nikah. Cuman saya belum punya maisha yang cukup, Tat. Anak cuma guru WB yang gajinya jauh dari cukup. Bagaimana, Tat, sarannya buat anak dari Hafid di Kalioso? Ya, anak kan sudah jadi guru WB. Jauh dari cukup katanya. Jauh dari cukup, asalkan dapat istri yang bisa menerima kan selesai. Cari khotijah-khotijah di Kalioso. Begini maksud saya. Jenengan, pastikan dulu mau bertahan di situ merintis karir sebagai guru, atau karena Anda merasa nggak cocok dengan gaji yang kerja itu, Anda mau alih profesi. Ya mumpung sekarang belum menikah, segera alih profesi yang kira-kira menjanjikan masa depan. Segera putuskan gitu ya? Ya, tetapi kalau jenengan memang mantap menjadi guru, jadikan WB Anda ini sebagai kesempatan untuk belajar agar Anda menjadi guru yang bagus. Nah, suatu saat Anda mungkin bisa mencari kesempatan pindah ke sekolah yang lain. Saya yakin kalau orang itu bagus dan berprestasi, dimanapun akan dibutuhkan gitu loh. Nah, terus kemudian kalau Anda memang sudah tidak tahan lagi dan takut terjerumus kepada perzinaan, ya saya pikir tinggal mencari orang yang tepat. Kalau sudah ada 27 nih masalahnya. Kalau ada akhwat Anda mengatakan, saya Ikhwan umur 27 tahun, saya hanya seorang guru yata bakti, siapa yang mau menerima saya sebagai suami? Oh, coba saya, ini kan saya sedang umumkan di Radio ADS nih. Siapa tahu setelah itu banyak yang saya mau kok. Saya tidak persoalan berapa uangnya. Saya bangga bapak suami saya adalah orang yang mengajar, karena pekerjaan itu pekerjaan mulia, karena mendidik anak-anak itu akan mengalirkan pahala di masa depan ketika kita sudah meninggal. Itu akan anak-anak banyak yang mengalirkan pahala dan doanya untuk kita karena kita mendidik mereka. Kenapa tidak? Wahai para akhwat, ini ada Ikhwan 27 tahun, Wiyata Bakti, di daerah Tawangmangu. Kalioso ya? Kalioso. Kalioso, karangannya. Dekat Kali Jambi. Dekatnya Mas Arif. Tetangganya Mas Arif berarti. Siapa yang berkenan mungkin bisa. Jadi bukan persoalan BP-nya sebenarnya. Persoalan Anda sendiri menentukan masa depan. Kalau Anda mantap jadi guru, jadikan sekarang sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri. Pelajarilah semua teknik-teknik menjadi guru yang baik. Tapi kalau Anda memang tidak mantap baik posisi gurunya maupun gajinya, ya segera pindahlah, nyari yang lain, masih ada waktu. 27, 28, 29, 30. Nah, ya. Okay. Baik, namanya sampai di sini. Terakhir, Tat, yang disampaikan terkait dengan apa kemarin di protes masalahnya harus ada closing statement katanya ya. Closing statementnya, Tat, terkait dengan nafkah batin ini harusnya gimana nih? Kayaknya baru kemarin yang ada closingnya. Baru kemarin aja sebenarnya. Karena waktunya udah mepet. Ya, tul, sudah tak jawab kayak gitu kemarin itu. Monggo. Ya, begini maksud saya. Kalau kita sepakat bahwa salah satu tujuan penting dalam pernikahan adalah perasaan sakinah atau perasaan tenang, maka ini sekaligus mengisyaratkan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang kita penuhi dalam berkeluarga bukan hanya sekedar kebutuhan-kebutuhan materi atau kebutuhan-kebutuhan fisik, tetapi juga justru kebutuhan batin, karena itu yang menjamin ketenangan. Jadi kalaupun kita nanti berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi, jangan pernah lupa bahwa siapapun yang kita nikahi, suami atau istri yang mungkin tampak sempurna karena dia orang aktivis ngaji, sudah pakai kerudung, sudah pakai baju koko, tapi pada dasarnya dia tetap membutuhkan kebutuhan-kebutuhan batin. Nah, apa yang telah tadi kita bahas sebenarnya mengisyaratkan bahwa Islam menjaga kebutuhan-kebutuhan batin itu secara seimbang atas kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing pasangan. Oke, baik, itu tadi ya. Baik pendengar, nampaknya sampai di sini saja kebersamaan kita dalam program Bincang RDS Kajian Keluarga untuk kesempatan hari ini 5 Oktober 2012 atau 19 Zulhijjah 1433 Hijriah. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda, dan tentu saja mohon maaf bila ada banyak salah kata, banyak apa namanya kesan enggak seriusnya gitu ya, tapi ya kita tetap serius ya, serius. Dan minggu depan insya Allah bisa berjumpa kembali dalam program yang sama di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.